Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 1 masuk halaman 2. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Orang mukmin adalah saudara, tapi ada yang mengaku sebagai seorang ulama malah menfitnah dan mengolok-olok sesama saudaranya muslim. Pertanyaan, apakah ulama atau kiai yang demikian itu sudah tahu tetapi melanggar larangan Allah, atau memang ulama tadi pinter tetapi takut kesaingan dengan MTA, Ustaz? MTA itu tidak pernah menyaingi. MTA itu tidak pernah menyaingi siapa-siapa kok. Ya. Yang dikaji itu kan Quran dan Sunnah. Ya. Memang Quran itu dan Sunnah Nabi itu merupakan sumbernya agama Islam. Sedang Islam itu memang la ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi agama Islam itu tinggi. Tidak ada yang melebihi, apalagi menyamai. Apalagi menyamai aja tidak ada, apalagi melebihi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Gitu? Maka kalau yang dikasih Quran dengan yang dikaji bukan Quran, tidak mungkin akan bisa menyamai. Tapi kalau ulama, ulama warasatul anbiya, karena ulama itu kata hadis Nabi, innal ulama warasatul anbiya. Kalau ulama itu mewarisi yang diwarisi oleh para Nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewariskan apa? Al-Quran. Kalau ulama tadi betul mewarisi yang diwariskan oleh Nabi, mestinya ketemu orang yang mempelajari Quran dan Sunnah Nabi, mestinya senang, mendurung, mendorong, mendukung, menguatkan, bukan malah menghalang-halangi. Kalau ulama kok menghalang-halangi Quran dikaji, itu bukan ulama. Bukan ulama itu. Lawang apa itu? Nabi itu mengatakan, berulang kali saya katakan dalam Ahad Pagi ini, Nabi itu mengatakan dalam satu hadisnya, ya, khairukum man ta'allam al-Quran wa'alamahu. Sebabnya kamu itu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, kalau seorang ulama, ada orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, tentunya bersyukur. Ya. Salah satu di antaranya bukti Allah tak akan menjaga kemurnian Al-Quran, adanya orang yang mau mempelajari Al-Quran. Kalau Quran sudah tidak dikaji, tidak dipelajari, lama-lama itu umat Islam itu terpisah dari Qurannya. Lupa Quran itu seperti apa. Maka Allah mengatakan, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Kamu umat Islam ini jangan berkeadaan seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum Al-Qur'an. Fatala alaihim, masa yang panjang atas mereka itu. Jauh maksudnya. Jauh mereka berpisah dengan kitab sucinya. lama berpisah dengan kitab sucinya, ya, akhirnya cara beragama mereka tidak merasa bahwa sudah keluar dari kitab sucinya. Dia masih merasa beragama padahal sudah meleset dari kitab sucinya. Satu contoh yaitu, masa pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, kok tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad? Berarti kan sudah jauh. Ya. Padahal mereka dikatakan dalam Al-Quran, orang yang telah diberi kitab oleh Allah, Taurat maupun Injil, itu mengenal kalau Muhammad itu Rasul, Muhammad itu Nabi, seperti kenalnya seorang bapak terhadap anaknya sendiri. Sehingga kenal betul kalau Muhammad itu Nabi. Nah kalau yang mengatakan pengikut Musa, pengikut Isa kok tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad, berarti sudah jauh dari kitab sucinya. Maka orang Islam jangan seperti mereka. Mengapa sampai kenabian Nabi Muhammad mereka tidak kenal? Karena sudah lama berpisah dengan kitab sucinya. Nah maka orang Islam dilarang. Orang Islam dilarang jangan seperti mereka. Kalau umat Islam nanti juga jauh dengan kitab sucinya, jauh dengan Al-Quran, dirinya sendiri tidak mau mempelajari Al-Quran, malah kalau ada orang mempelajari Al-Quran tidak suka, nah lama-lama kan jauh dengan kitab sucinya. Apa yang dipraktekkan dalam kehidupan, yang dikemas seolah-olah seperti beragama, seolah-olah Islam itu seperti itu, padahal jauh dari aturan Islam. Maka banyak orang-orang yang mengaku menerima kitab tadi, Taurat maupun Injil, tapi tidak mengenal Nabi Muhammad, tidak merasa kalau itu menyimpang dari kitab suci. Maka sebenarnya akan terjadi seperti itu, kalau cara beragama seperti mereka. Sudah lama enggak pernah dengan belajar kitab sucinya. Ya? Sehingga apa? Apa yang diwariskan oleh bapak-bapaknya, apa yang diwariskan oleh nenek moyangnya, ya, yang menjadi ritual tiap hariannya, seolah-olah itu aturan Islam. Maka kalau dipanggil, diajak kembali pada Al-Quran dan sunnah Nabi, betul, dia menjawab, mereka menjawab, hasbuna ma wajadna alaihi abana. Cukup saya mengikuti yang saya dapati dari bapak-bapak kami dulu. Nah, seolah-olah apa yang diwariskan bapaknya itu agama. Apa yang tinggalan mbah-mbahnya dulu seolah itu agama. Diambilkan dari kitab suci, diambilkan dari hadis Nabi, malah menolak, tidak mau. Ya, karena sudah terlalu pisah lama dengan kitab sucinya. Jadi, maka kalau ada ulama ya, tidak suka dengan Quran dikaji, itu bukan ulama. Kalau ulama betul, ada orang ngaji, dia tidak merasa tersaingi, tidak. Tapi malah merasa senang. Ya, senang. Banyak orang yang ngaji Al-Quran, berarti saya kalau bicara agama bisa nyambung. Lah gitu ulama tadi mestinya gitu. Sebab ulama kalau pegangannya Quran dan Sunnah, bicara dengan orang yang belajar Quran dan Sunnah, nyambung kalau bicara. Maka di samping itu dia akan bersyukur. Apalagi ini generasi muda, generasi banyak mempelajari Al-Quran, berarti kalau saya seorang ulama, saya nanti meninggal dunia itu tidak khawatir kalau Islam itu akan hilang dari peredaran, karena banyak generasi muda yang mempelajari Al-Quran, sehingga menjadi generasi penerus bangsa, penerus umat Islam nantinya. Nah gitu, harusnya begitu, jadi enggak ada. Maka kalau ada ulama kok orang seneng ngaji itu ya malah ya keblinger itu. Keblinger. Dia tidak merasa sebetulnya sudah menyimpang dari kitab sucinya, tapi tidak merasa. Mengapa tidak merasa? Karena memang tidak pernah buka kitab sucinya. Sehingga kalau ada orang mengamalkan sesuai dengan kitab suci, ya kok berbeda dengan biasanya. Tidak menyadari bahwa biasanya itu tidak sesuai dengan tuntunan. Lah mestinya dikembalikan sesuai dengan tuntunan seperti kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah itu yang sesuai dengan tuntunan. Kalau yang sudah dikerjakan lama ternyata tidak cocok dengan Quran dan Sunnah, harusnya apa yang dikerjakan? Yang ditinggalkan, bukan Qurannya yang ditolak. Itu ya. Kemarin di Gresik, ya itu coba saudara renungkan ya. Di Gresik itu sebetulnya saat pengajian. Hari Sabtu itu saat pengajian. Di tempatnya sendiri, di gedungnya sendiri. Tahu-tahu ada rombongan. Datang tanpa nembung di halaman gedung kita. Gelar tahlilan di situ. Padahal di tempat gedung kita tidak nembung. Sebetulnya ini mau saya tayangkan dulu tapi rupanya belum siap. Sudah, coba ditayangkan. Oh belum? Sebentar lagi. Ya sebentar lagi ya nanti baru di POD. Saya bukan ngomong kosong. Pimpinan gesek telepon saya itu. Ini suara apa? Ya itu Ustaz. Kami gak bisa masuk karena di halaman saya dipakai tahlilan. Suaranya keras. La ilaha illallah. La ilaha. Lah tahlilan ngono kuwi tujuane apa? Apa entuk ganjaran gitu itu? Ya. Kalau entuk ganjaran itu kamu zikir tahlil untuk mengharap ridha Allah, afdhalu dzikri wa lam anahu la ilaha illallah. Memang tahlil itu zikir yang paling afdol, pahalanya besar. Ning kowe tahlil ning latar pengajian ora nembung sing duwe pas bareng pengajian. Lah tujuannya ya ganggu toh. Nah, tujuannya mau ganggu dengan nyebut-nyebut kalimat Allah. Jangan harapkan ganjaran. Dosa itu. Ya, mau ganggu. Nembung ya ora. Gitu. Tuh, gelar tahlilan di situ. Padahal, ya ini harus nyilih gedung gue tahlilan gunen ora apa-apa. Ini aja barengi pas itu saat jadwalnya pengajian. Pas pengajian, gelar tahlilan saya dengar dari karena saya ditelepon di sana, gimana Ustaz? Ini orang-orang do tahlilan di halaman kita. Ya, yang ngaji enggak bisa masuk. Ya wis rumakno wae dah. Sudah. Ustaznya Ustaz Suwandi, datang enggak Pak Wandi ini? Kebetulan yang kami kirim guru dari pusat, Pak Suwandi. Yang kemarin di situ aja pas ditutuki toh Ustaz Suwandi. Memang Suwandi itu tampaknya Ustadz bagian tutuan. Aneh kan? Oh, ngaji kok begitu. Terus pulangnya Pak, pintu gerbang jalan masuk ke masjid itu ditulis, bubarkan MTA. Sepanduknya gitu. Ya, bubarkan MTA, NKRI harga mati. Terus saya suruh lapor polisi. Laporkan polisi, ya. Orang yang semacam ini berbahaya. Ya, bubarkan MTA, NKRI harga mati. Kan seolah-olah MTA itu bukan warga Indonesia. Ya, kalau NKRI harga mati, harusnya mempersilahkan. Wong itu MTA itu warga Indonesia. Dan berdasarkan hukum undang-undang yang sah, boleh hidup di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lah kok ning Gresik malah ora entuk coba. Maunya begitu, tapi enggak bisa wong itu gedung kita sendiri. Apapun mesti kita pertahankan. Tapi mbok apik-apik, Mas, aku tak tahlilan ning latarmu kono ya, izinkan silahkan. Ning Gresik aku pengajian sih harusnya kan gitu. Boleh tiap hari tahlilan di situ silahkan. Enggak apa-apa wong kowe seneng ngono ya ta. Apa dipaske bareng jadwal pengajian. Dan dengan akal sehat itu jadi orang ini bagaimana maunya gitu. Nyebut la ilaha illallah lah tujuannya ganggu pengajian. Coba andai kata warga MTA datang ke rumahmu terus nang kono pengajian, itu ora kira-kira tanpa nembung. Mesti dia marah. Mesti marah. Lah ngaji nang ngene dhewe dikitu kan. Dan ini pemerintah, aparat keamanan harus hati-hati. Kalau melihat orang yang sok pejuang NKRI harga mati. Harga seolah-olah dia pembela negara sendiri. Padahal itu berbahaya itu. Justru orang-orang semacam itu orang lelamisan. Itu yang merusak NKRI semacam itu. Kalau aparat keamanan tanggap, harus orang semacam itu ditangkap. Itu perusak NKRI. Ya, karena NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harusnya seluruh bangsa Indonesia diberi kebebasan, diberi hak untuk hidup di mana saja. Ya. Harga mati. Kalau betul NKRI harga mati, kenapa kamu mengusir warga MTA sendiri? Yang itu juga warga Indonesia. Apalagi di gedungnya sendiri, ngasih di kepala sendiri. Ya, nah? Jadi aparat keamanan saya berpesan, harus hati-hati. Slogan bukan jangan dikatakan NKRI harga mati, Pancasila harga mati. Sekarang itu banyak orang keluar-keluar muni Pancasila. Tapi sebenarnya mereka itu bukan pengamal Pancasila, anti Pancasila. Sebab kalau pengamal Pancasila mestinya menghormati. Dalam butir Pancasila itu saling hormat, menghormati keyakinan, tidak boleh memaksakan kehendak, tidak boleh memaksakan keyakinan kepada keyakinan orang lain, saling menghormati. Namun ini Pancasila, katanya harga mati, lah kok dia malah mengusir, hanya beda paham, beda pendapat, itu perusak Pancasila itu. Jangan dikira tak tahu, MTA itu ya sebelum model penataran Pancasila, MTA itu pertama kali, belum pegawai-pegawai negeri itu ditatar, MTA sudah ditatar P4 waktu itu di Korem Parasrama, Parasratama. Waktu itu komandan Koremnya dijabat oleh Pak Letkol, apa itu? Apa itu Pak Kadar. Waktu itu. Karena banyaknya laporan, MTA itu begini, MTA begitu, sesat, dan sebagainya, saya panggil laporan dari daerah-daerah. Dulu yang lapor itu pertama dari Mudin, Mudin ke KUA, KUA ke Depak, langsung ke pejabat-pejabat. Ya Alhamdulillah. Ya dah, walaupun semua laporan jelek, loh, kok kabeh laporannya jelek, ada komandan Korem yang pas bijak saat itu. Kumpulkan semua. Pimpinan NTA seluruh, dulu cabangnya belum sebanyak sekarang. Pimpinan-pimpinan di cabang, panggil ke Korem, dengan pimpinan pusatnya, panggilkan bupati-bupati, panggilkan kandepak-kandepak sak kabupaten, sak Solo Raya waktu itu. Karesidenan Surakarta. Sudah. Kenalkan, paparkan MTA itu apa. Pimpinan MTA suruh menjelaskan. Ya. Setelah itu, ditatar untuk P4. Pertama kali itu. Semua belum ditatar, kita ditatar. Jadi MTA itu, Pancasila itu ngerti betul. Josok. Ngomong Pancasila, ini malah merusak Pancasila. Maka para keamanan harus waspada. Esok bengak-bengok begitu itu deloan coba, Pancasila apa tidak? Kalau orang yang mengamalkan Pancasila itu mestinya menghormati. Beda keyakinan aja boleh kok. Apalagi keyakinannya sama hanya beda paham. Beda agama aja boleh kok. Apalagi negara Indonesia memang lambangnya Bhinneka Tunggal Ika. Jangan disatukan, tidak bisa Bhinneka Tunggal Ika. Namanya aja Bhinneka. Gitu? Berbeda-beda, beda suku, beda agama, beda bahasa. Tetapi walaupun beda-beda semua tadi ketemu dalam satu bangsa, yaitu bangsa apa? Bangsa Indonesia. Jadi ya Josok merasa jadi pejuang sendiri, seolah-olah pengamal Pancasila. Ramudeng. Jadi sok keminter gitu. Apalagi NKRI harga mati. NKRI harga mati itu NKRI itu dari Sabang sampai Merauke sana. Masuk Gresik itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi mestinya mentaati aturan NKRI. Lah kok malah mengusir sama-sama bangsa. Kuwi jare Gresik itu termasuk NKRI apa enggak? Nah ini dah. Ya, maka gitu-gitu maka aparat pemerintah harus tegas. Kalau tidak itu orang-orang semacam itu bikin rusak. Rusak NKRI ya semacam itu. Ada saja MTA bubarkan, NKRI hormati. Seolah MTA itu perongrong NKRI. Ya dah. MTA itu wong dimusuhi di apa-apa ini meneng wae kok. Ya dah. Ya dah. Ngaji yang tempatnya dhewe, dibuke ya, rapopo. Saya ini ngaji, ini gedungnya sendiri, neng wong teko rombongan tahlilan neng latare pas barengi pengajian kene ya ora nesu ya wis tutukno sik. Ya. Kurang apa coba? Toleransi NTA kurang apa? Itu masih mau dipojok-pojokkan, iyalah. Itu urusannya dengan Allah. Kalau kamu tidak bertobat atas perbuatanmu, Allah membaca, melihat, Allah akan memberikan hukuman, Allah akan memberikan pelajaran apa yang saudara terima, nanti lihat saja. Rasakan akibatnya nanti. Allah tahu, Allah menjadi saksi. Ya tak? Nah, NTA itu betul-betul mengkaji Quran dan Sunnah dan tidak pernah melawan mereka. Ya. Mengadakan pengajian akbar, gedungnya diobong, ya sudah, tidak apa-apa. Sesok gawe neh, panggungnya diobong. Wil. Panggung dibakar, sesok gawe sing apik neh. Apalagi tak? Ya kurang apa-apa. Bukan karena takut, bukan. Ngadepi orang semacam itu, ya. Kalau kita lawan, kalau kita orang-orang semacam orang tidak mengerti, kita mengerti ya sudah, kalah dulu. Nama berusaha diberi pengertian. Diberi pengertian kan itu kan. Sabar itu, memang Allah juga memberikan anu kok. Orang yang masuk surga itu akan dilihat oleh Allah kesungguhan dan kesabaran. Sekarang ini saudara ya, 70 satgas dan SAR kita kirim ke Kudus. Ada apa di sana? Banjir besar. Kemarin saya monitor katanya sampai hari ini belum ada tanda-tanda surut. Ya, karena masih hujan tiap hari. Terus saya telepon, wah Ustaz, perahu karetnya 2 ini kurang. Ya sudah, nanti kami belikan kira-kira berapa? 2 lagi ya, nanti kita belikan perahu karet 2 lagi. Perahu karet. Perahu karet kita itu milik marinir dulu. Ya, sebentar, jadi bagus itu. Jadi kita belilah. Mas sangat penting untuk mengirim nasi bungkus, untuk mengangkut. Pak Dokter Bucoko ada enggak nih? Belum datang? Ya? Pak Dokter Bucoko, Pak Dokter Budi ada enggak? Ya Pak Bucoko, sudah datang belum? Belum? Ya nanti kalau sudah datang. Jadi, membuka posko. Maaf Ustaz, MEG 27. Saya ada Ustaz. Oh ya, coba bentuk tim kesehatan nanti dikirim ke Kudus sana. Dia tadi pagi kirim telepon untuk minta dikirim kesehatan, pengobatan. Kita kirim nanti ya, tim kesehatan untuk ke sana. Saya sudah berjanji karena baru tadi malam, kita ya insya Allah nanti pagi kita persiapkan mungkin keberangkatan nanti siang atau nanti sore. Untuk pengobatan gratis. Ya, nah. Kemarin datang ke sana sebagai posko MTA, ada malah dari Kesbangpol kata. Ya. Personilnya bukan Kesbangpolnya. Sebagai posko pakai tanda MTA itu enggak boleh. Ya, memang ini MTA itu biar masyarakat tahu MTA itu kegiatannya ngene iki lho, orang rusuhi wong. Sosial, kalau memang enggak boleh, udah enggak usah dibantu. Identitas MTA jangan dilepas. Memang MTA kok. Ya, biar diketahui masyarakat yang selama ini MTA aliran sesat, MTA aliran keras, biar matanya melihat. Gitu loh. Dan tidak hanya di Kudus. Baru saja kita kirim banjir Gresik itu. Bar dikirim banjir Gresik aman, saya ini di demo. Tidak apa-apa. Gitu. Begitu turun dari Gresik, kita kirim ke Purworejo. Jadi MTA itu memang sejak dulu, jangankan cuma di sini, tsunami Aceh. Ya, yang besar itu kita kirim 200 satgas ke sana selama 2 bulan. Bawa truk sendiri dan beras segala lengkap lah. Ambil truk dari saudara kita di Munggur sana. Ya, jadi bosok itu kita untuk sosial. Ya, maka biar lihat. Ya, bagikan. Alhamdulillah. Akhirnya Pak Camatnya menerima, lurahnya mengharap-harap. Yang minta pengobatan ini katanya Pak Lurahnya di sana. Ya, nanti kita siapkan. pengobatan siapkan gratis tanpa bayar, coba. Ya, tanpa bayar. Kirim nasi bungkus. Kemarin dipesan dari yang di sana supaya membawa akomodasi sekali, karena di sana sulit untuk membeli karena kota yang digenang itu kota kudusnya, di kotanya. Jadi untuk belanja aja susah, belanja harus ke Semarang. Dan nggak wow, kemarin sambil berangkat katanya belanjanya di Gemolong sana. Beras bawa sendiri ya, nanti kita bawa sekali. Nah, sekaligus saya serukan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini, kalau ikut berpartisipasi nanti masukkan ke kotak untuk bencana banjir itu. Ini sangat membutuhkan. Ya kira-kira berapa hari? Nah, belum ada tanda-tanda, maka ini sudah 3 hari. Nanti Pak Heru supaya ya, supaya disiapkan untuk pasukan penggantinya. Mereka lelah, mereka pulang nanti ganti yang baru. Jadi biar semangat terus, nyampe lemes dipaksakan kan malah jadi gawe nanti. Nanti kan, nanti Pak Heru Komandan Satgas supaya mempersiapkan. Nanti pasukan yang ada di sana diganti, berangkat bersama-sama tim kesehatannya. Terus tadi malam juga dari Demak minta, ya. Dan jadi di Demak Kudus. Ya, padahal dulu baru demo kita, enggak apa-apa sudah. Ya, yang demo band demo sudah. Ya, kita amal kemanusiaan. Karena Nabi kita mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat manusia. Nah, kita dalam rangka mengamalkan hasil kaji kita menjadi orang yang bermanfaat. Di sana saudara-saudara kita ada yang menderita karena kebanjiran, mau keluarnya sulit, ya sudah kita kirim. Ya, apa yang dibutuhkan? Tolong nanti ya, yang dibutuhkan saya dapat telepon dari sana, yang berangkat nanti Pak disiapkan kurang apa, butuh selimut juga. Jadi selimut, kemudian bahan makan, siap saji dan sebagainya, dan membawa gas karena gas di sana langka. Ya. Enggak bisa kan dikirim ke sana bagaimana? Sampai bensin saja kehabisan, enggak bisa beli kok. Maka dah yang kuadat semacam itu coba bayangkan. Ya, itulah kondisi kita. Alhamdulillah kita punya Satgas yang ringan kaki. Ya, yang kaki berangkat sewaktu itu berangkat. Ya, alhamdulillah juga didukung dana oleh bapak ibu-ibu semua. Maka saya harapkan nanti sebelum pulang ya, ambilkan, sisihkan di kantong bapak-bapak ibu-ibu itu, masukkan di kotak supaya disiapkan kotaknya. Ya, saudara kita merasa dihubungi, disiapkan juga ada kota amal banjir itu. Ya, banjir, atau orang-orang banjir ya bencana alam. Nah, kemarin pas saya di sini ada lindu kemarin. Dengar enggak? Ya, nah, saya enggak dengar malah. Kok kamu dengar itu suaranya piye? Nah, saya duduk di sini, kebetulan ada tamu dari Kementerian Menpora sana. Suami istri, wah duduk di kursi itu kok lu goyang-goyang begitu, ada apa ini? Nah, ternyata saya telepon saudara kita di Kebumen, pimpinannya Kebumen saudara Momon, ternyata katanya ada gempa di sana, ya, di laut kedalaman 85 km katanya begitu, 85 km dari kedalaman laut, guncangannya sampai di sini, ya. Memang kalau sudah begitu tuh harusnya kita berpikir. Ya kan? Sekarang ini boleh dikatakan di mana-mana terjadi bencana. Ya, bencana nasional ini, banjir di mana-mana. Ibu kota sampai di Jawa Tengah, Jawa Timur banjir. Tanah longsor. Masa begitu kita, mestinya kita bangsa Indonesia yang umat Islam terbesar di Indonesia ini, peristiwa yang begini jangan dilihat sebagai peristiwa alam, jangan hanya begitu. Mestinya tanda sangat besar. Ada apa ini kok begini? Ada apa? Ada apa bangsa ini gitu loh. Karena Allah dalam janjinya walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan pintu berkah dari langit maupun dari bumi. Pintu berkah. langit mau dibuka oleh Allah. Sehingga negeri itu akan menjadi negeri yang makmur. Ya, negeri yang nyaman, negeri yang penduduknya sejahtera. Dalam bahasa Qur'annya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mestinya begitu. Wong ini umat Islam terbesar di dunia kok Indonesia ini kok. Tapi kelanjutan ayat tadi walaki kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kalau mendustakan ayat-ayat Allah, ya, Allah akan menimpakan azab disebabkan karena pendustaanmu itu terhadap ayat Allah. Azab yang akan ditimpakan. Bentuk azab yang Allah berikan, qul, katakan Muhammad, huwal qadiru ala ayyab asa alaikum azaba min fauqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syia'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd undur kaifa nusariful ayati la'allahum yafqahun. Katakan Muhammad, Allah berkuasa mengirim azab. Jadi mengirim azab. Allah tadi mengatakan walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau kamu mendustakan ayat Allah, Allah akan mendatangkan azab disebabkan pendustaanmu itu. Lah Allah kuasa mengirim azab dari atas kepala. Kepala dalam tafsir diterangkan sambaran petir, hujan batu dan sebagainya. Iya, hujan batu kita ngalami. Sambaran awan panas di Merapi, Sinabung, awan panas. Gitu. Atau dari bawah kakimu. Diterangkan di situ bawah kaki katanya banjir lah sekarang ini, banjir. Tanah longsor. Atau masukkan kamu kepada satu kelompok manusia yang selalu bertikai. Satu sama lain merasakan keganasannya. Ya. Nah, kita di mana-mana di itu. Diganggu, diserang, dianiaya, tapi kita tidak melawan. Bukan takut, kita berusaha. Jangan sampai kita masuk kelompok azab Allah. Jadi bentuk azab itu dari atas kepala, banjir, apa itu? Sambaran petir, sambaran panas, hujan, batu. Dari bawah itu banjir, tanah longsor. Atau kamu selalu bertikai. Ya tentu kita tidak akan mengharapkan itu semua. Tiga bentuk azab Allah itu di negeri itu sudah dikirim oleh Allah. Mestinya kita sadar. Kenapa negeri yang terbesar umat Islamnya di dunia lah kok terjadi kiriman azab Allah bertubi-tubi ini? Mesti tanda tanya, apa salahnya bangsa ini? Walaupun mayoritas atau umat Islam terbesar di dunia, apa tidak mencapai takwa Islam Indonesia ini? Bangsa kita itu tidak mencapai takwa. Karena kalau bertakwa, pintu berkah yang dibuka. Kalau tidak, azab yang datang. Sekarang ini apa salahnya? Wong ngaji dibalangi, wong ngaji diusir, wong ngaji di... Ya, tidak boleh. Wong judi malah ora popo. Ya dah. Wong mabuk, wong mendem nganti mati barang enggak ada. Ya dah. Yang mati berapa itu? 17 orang mati. Kan running toh gara-gara terhadap peristiwa mati terus ada gerakan operasi itu kan enggak ada toh? Enggak ada. Wo mati ngono toh itu. Wo mati ya. Jadi ya. Minum mabuk mabuk pesta mirah masih ada orang yang mati. Oh mati, oh lah dioplos. Mengenodok, tidak ada pemberantasan itu enggak ada. Nah, dari ngaji menata supaya tidak ada orang mati karena mabuk, tidak ada orang kelahi karena judi, tidak ada orang melacur karena apa moral, tidak ada orang korupsi karena sakit mental, supaya tidak ada begitu, harus kembali pada Quran dan Sunnah. Lah kok malah itu yang dilarang. Berarti kan seneng kalau ada orang mati mabuk, orang judi, orang pelacuran, seneng berarti. Ya. Nah inilah, maka kalian sudah kebalik. Maka kalau tadi pertanyaan kembali, kalau ada ulama kok benci pada Quran dikaji, itu bukan ulama. Ya. Jangan salah lihat, ulama itu warasatul anbiya. waris para nabi. Itu penentang para nabi. Kalau mengatakan MTA yang dikaji aliran sesat, datang ke sini, tunjukno sesatnya ngendi, gitu loh. Sesatnya mana? Mengmuni-muni to aliran sesat, nek kon nuduh ke kandane kok. Lengandane kancaku kok. Maka pada brosur ini terangkan di situ yang paling dibenci oleh Allah itu adalah hanya katanya-katanya itu. Sudah dibaca belum brosurnya tadi? Sudah, Ustaz. Coba dibaca itu yang di halaman 6, Ustaz. Ya, coba dibaca itu. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasratas su'ali wa ida'atal mali. Rawi Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah senang pada kalian tiga hal dan benci pada kalian tiga hal. Satu, Allah senang pada kalian bahwa kalian menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Ya, ini satu, cinta Allah kalau kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, kita pegang teguh agama Allah ini. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Hambakan dirimu pada Allah, jangan mensekutukan Allah dengan apapun, itu dicintai oleh Allah. Terus? Dua, Allah senang bahwa kalian semua berpegang teguh kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillah tadi, pegang teguh tali Allah. Tali Allah maksudnya agama Allah. Kalau kita bicara agama Allah, mesti apa? Islam. Pegang teguh Islam. Kalau kamu pegang teguh Islam, tidak akan terjadi permusuhan. Ya, tidak akan terjadi permusuhan sesama muslim. Karena sesama muslim itu haram darahnya. Haram kehormatannya. Haram hartanya. Tidak akan terjadi hina-menghina, ejek-mengejek, ganggu-mengganggu sama muslim. Tidak. Haram hukumnya. Maka pegang teguh Islam. Ya, kalau bicara kita Islam, sumbernya dari Quran dan Sunnah. Bukan sumbernya katanya-katanya, tapi sumbernya Quran dan Sunnah itu Islam. Pegang teguh Islam. Terus? Tiga, Allah senang kalian tidak bercerai-berai. Ya, itu dah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Supaya tidak bercerai-berai, maka pegang teguh agama Allah. Islamnya dipegang. Kalau sesama muslim ternyata saling berkelahi, bercerai-berai, saling bermusuhan, itu bukan pegang Islam. Itu namanya pegang setan. Jadi kan diterangkan kan, setan itu putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat. Orang sholat maksudnya orang Islam. Betah, bedanya orang yang Islam dan tidak Islam karena sholat. Maka orang sholat sudah tidak menyembah setan. Tetapi setan tidak putus asa menjadikan orang sholat itu bertikai. Nah itu maka kalau umat Islam kok orang sholat pada orang sholat kok padu. Berkelai itu terperangkap perbuatan setan. Maka kalau dalam Al-Quran, kalau seorang Islam terjadi perselisihan, fa aslihu baina akhwaikum, diislahkan. Karena sesama muslim itu saudara, al-muslimu akhul muslim. Sampai Nabi mengatakan mendamaikan dua orang muslim yang berselisih itu nilainya lebih afdol daripada sholat, puasa, zakat, atau sedekah, lebih afdal itu. Itu menunjukkan bahwa umat itu betul-betul harus kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Betul-betul satu tubuh. Sebagian sakit, seluruh tubuh merasa sakit. Terus? Dan Allah benci kepada kalian tiga hal. Satu, Allah benci pada kalian katanya dan katanya. Ya, tidak. Hanya berdasarkan sesuatu hanya qila wa qala. Ya, ente itu aliran sesat. Yang punya katanya. Katanya siapa? Katanya teman saya. Temannya tekoni ya katanya lagi. Ya, mau tunjukkan sesatnya di mana? Kalau kamu orang muslim, kami orang muslim, tolong, kalau kamu tahu saya sesat, tunjukkan kesesatannya, benarnya bagaimana, gitu kan? Tawasau bil haq, saling wasiat mewasiati kepada yang hak. Maka kalau hanya bicara kok, sumbernya hanya katanya-katanya, kalau dalam bahasa Qur'annya dari mulut ke mulut, kamu bicarakan dengan mulutmu, ya, kamu menganggap yang begitu itu hayyinan, suatu yang ringan, mudah, seolah tidak ada apa-apa. Padahal indallahi azim, itu perkara yang besar di sisi Allah itu. Terus? Dua, Allah benci kalian banyak bertanya yang tidak diamalkan. Dan tiga, Allah benci kalian menyia-nyiakan harta. Ya, kita banyak tanya, neura, diamalke. Agama itu harus diamalkan, bukan sekedar untuk tahu. Nabi mengatakan, kamu punya ngerti agama, tidak diamalkan. Dikatakan Nabi, seperti lebah tidak bermadu, seperti pohon tidak berbuah. Ya, maka harus diamalkan. Punya harta, jangan disia-siakan, dimubadirkan. Mubadirkan. Maka antara lain, belanjakan hartamu di jalan Allah untuk menolong saudaramu yang membutuhkan pertolongan, termasuk ini saudara kita yang baru kena banjir ini sangat membutuhkan pertolongan. Maka nanti ya disisihkan sebagian uang yang saudara sanggup saudara masukkan di kotak itu nanti untuk menolong saudara kita pengobatan masal, juga untuk sembako, juga untuk yang macam yang diperlukan. Tolong jangan berangkat nanti siapkan beli selimut. Ya, selimut karena butuh selimut kan dulu kan. Nanti sana matahari enggak pernah keluar, udan terus, banjir, adem toh. Nah, butuh selimut akhirnya. Ya, terus apa lagi? Video sudah siap, Ustaz? Sudah siap, tolong coba diperhatikan ini. Bispa Gersik kemarin saya bukan ngomong kosong, semua itu ada buktinya. Ayo diputer itu, dilihat video sebentar. Orang kerumunan beragama kabupaten Gresik, kepala desa, kepala kelurahan Cibobolong kecamatan Kebomas, nomor surat 300/97/437, tanggal 27 Desember, serta dari surat pimpinan cabang kelurahan Pemuda Ansor kabupaten Gresik, tanggal 12 September, bahwa Pemda Gresik sepakat mengeluarkan surat penutupan sementara terhadap MTA Kabupaten Gresik. Jadi mulai detik ini saya ingin memperingatkan kepada jamaah MTA yang hadir, kalau betul-betul memahami undang-undang, betul-betul memahami kita ini cinta kepada negara Republik Indonesia, maka pemerintah Kabupaten Gresik itu adalah bagian daripada pemerintah yang sah dari negara Republik Indonesia. Maka produk kebijakannya adalah merupakan produk kebijakan yang harus dipatuhi seluruh warga negara, warga Kabupaten Gresik. Betul. Dan kalau MTA alasannya dalilnya undang-undang, alasannya dengan tunggak, betul, tuntutannya adalah lembaga. Tapi di dalam undang-undang yayasan kewenangannya adalah kewenangan pemerintah daerah masing-masing. Oleh karena itu jelas pemerintah Kabupaten Gresik telah menerbitkan terkait dengan penutupan MTA. Tolong dengarkan. Dalam berdalil undang-undang, berdalil agama, padahal mengancam persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Persatuan umat Islam dan mengancam NKRI. Oleh karena itu, sebagai warga pengikut Ahlus Sunnah Wal Jamaah, mari kita wakafkan jiwa kita, wakafkan jiwa kita, rela agama kita. Oleh karena itu mulai detik ini kami harapkan seluruh warga Banser, ya, apabila nanti kurang, ada saya tambahin. Tidak usah pak, saya pak, cukup pak. Cukup satu orang. Saya cukup pak. Sekarang kita jangan sampai ada yang berbuat anarkis, apalagi merusak. Perintah surat ini adalah kita melarang kegiatan MTA itu ada di situ. Kegiatannya kita larang. Kegiatan untuk ini saja, kita hormati itu. Logonya Pak, turunlah Pak. Kegiatan ini, kita jantar surat kita adalah ini. Kegiatan kita larang. Maka dari itu kita harapkan semua kader untuk berbaris. Berbaris, jangan sampai ada yang masuk. Kalau masih ada kegiatan, jangan kita saving, kita hentikan kegiatannya. Jangan sampai ada yang merusak. Sekali merusak itu adalah urusan pidana. Saya peringatkan, jangan sampai ada yang merusak, itu urusan pidana. Kita hanya menguntungkan masyarakat dua perda ini. Siap, setuju. Setuju. Oke, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah, kalau ada MUI tegas dalam surat, tidak usah dengarkan yang lain. Siap! Siap! Ini acuannya adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia. Sudah jelas dasarnya, tidak usah berdebat. Saya harapkan seluruh jamaah MTA mengikuti MUI kalau memang cinta terhadap ulama. Jelas itu laporan. Mulai surat dari Pemda Kabupaten Gresik bahwa kesukupan sejak tanggal 2 Januari yang lalu, tetapi sampai sekarang masih dilaksanakan kegiatan. Ini adalah bentuk pengkhianatan. Ya, karena itu kami harapkan seluruh jamaah MTA untuk segera bubar dan kembali ke tempatnya masing-masing. Saya ingin oke, sahabat-sahabat, sambil kita terus bertahan, kami merintahkan serta mendoakan kepada jamaah MTA untuk segera bertobat dan kembali kepada ajaran yang benar. Kita sampaikan sholawat Ba'udzir Rasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bertobat maksudnya ojo ngaji Quran gitu loh. Yang tahlilannya tidak di setel itu tahlil. Tahlilannya keras sekali yo. Ya. Ya. Coba kita lihat nih Banser NU. Ya salah MTA ki apa? Ini salah itu sudah salah. Memang, itu tadi kan suruh mentaati. Karena Kesbangpol sana katanya membuat surat MTA tidak boleh mengadakan kegiatan yang membuat Kesbangpol. Tapi bupatinya tidak mau. Bupatinya enggak mau karena menyadari MTA itu lembaga resmi. Nah, dia menuntut supaya ditaati Kesbangpol Gresik. Nah, MTA enggak mau. Karena apa? Surat Kesbangpol itu bertentangan. Alasannya katanya kita apa itu otonomi daerah. Boleh daerah itu membuat peraturan tapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan pusat gitu kan. Nah kalau peraturan pusat ya terdaftar di Depkumham, Departemen Hukum dan HAM. MTA boleh hidup di seluruh wilayah Indonesia ini. Dan MTA lembaga resmi yang sah, terus di Gresik tidak boleh. Ya, Kesbangpol Gresik membuat tidak boleh. Itu yang bertentangan kan pemerintahan daerah. Kalau pemerintah daerah bertentangan dengan pusat diizinkan, tidak ada pemerintah pusat ini. Hancur negara ini. Karena membuat peraturan diri, saya membuat peraturan diri, saya peraturan diri. Kacau kan ini. Apa gunanya peraturan yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat di DPR RI sana membuat peraturan itu berlaku seluruh Indonesia. Nah, maka kalau satu daerah menentang peraturan, apa itu termasuk, maka saat ini saya katakan Gresik itu termasuk NKRI atau bukan. Kalau dia termasuk NKRI, mestinya tidak boleh membuat undang-undang yang berlawanan dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR RI, kan gitu. Maka terus, makanya pimpinan Gresik ditanya, terus akan jalan terus. Ya, kalau terus, ngajian terus akan dibarengi gitu terus, silahkan. Kau saben jadwal ngaji, kau rono tahlilan yang kau silahkan, gak apa-apa. Ya. Nah itu kadang-kala nek dipikir akal sehatnya jane karepe piye wong. Ya, biar nanti kan sudah ada yang lihat TV-nya belum? Nanti kan disiarkan. Disiarkan TV malah seneng kok MTA biar disiarkan. Orang yang akalnya sehat melihat gitu mesti ngerti. Si tahu ini. Apa salahnya MTA itu? Kalau memang salah tunjukkan salahnya. Wong ngaji Quran loh. Yang dikaji Quran. Qurannya ya sama Qurannya dia. Hanya mereka tidak pernah mengkaji, kita mengkaji. Lah mesti beda toh. Amaliyahnya mesti beda wong tahu dengan tidak tahu kok. Ya, tadi sholawat, tapi kalau sholawat, tapi niatnya mengharap ridha dapat, niatnya ganggu wong ngaji pun ya untuk ganjaran. Ya. Nah, itu kan? Maka dari brosur kemarin memang Nabi mengatakan ya. Semua umatku nanti masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Sahabat kan bertanya kan? Yang tidak mau masuk surga itu siapa ya Rasulullah? Ya. Nabi menjelaskan yang tidak mau masuk surga itu siapa? Ya, yaitu orang yang mentaati aku ya masuk surga. Tapi yang menentang aku, man atau ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang mendurhakai aku, maksiat kepadaku, itu yang tidak mau masuk surga. Ya dah? Yang tidak mau mentaati, yang maksiat kepada Nabi, itu yang tidak mau masuk surga. Sedang Nabi memerintahkan, duru ma kita billahi haitsu madaro. Bidalah kamu mengikuti Al-Qur'an kemana saja Qur'an membawa kamu. Ya, kita umatnya itu suruh mengikuti Qur'an. Dan mengikuti Qur'an itu caranya gimana? Maka dikaji Qur'annya. Diikuti. Kalau itu perintah dilaksanakan, laksanakan. Perintah itu tinggalkan, tinggalkan. Itu mengikuti Al-Qur'an. Dan Nabi juga mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kamu yang belajar dan mengajar Qur'an. Dan ini malah enggak boleh. Enggak boleh di sini. Harus bubar, tidak ada kegiatan pengajian MTA. Ini kalau berarti kan menentang Nabi itu. Nabi itu mengatakan yang paling baik orang mengaji Qur'an. Nabi aja memerintahkan ikuti Qur'an kemana saja membawa kamu, ini enggak boleh malah. Kan berarti menentang Nabi. Walaupun membaca sholawat Nabi, tapi apa yang diajarkan Nabi ditentang. Aneh kan itu. Ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada mereka. Doa kita baik saja kok. Tidak pernah doakan elek, mudah-mudahan Allah membuka. Kita diberikan apa di doa, mudah-mudahan MTA segera bertobat. Ya saya anjurkan warga MTA yang terlanjur berbuat dosa, segera bertobat. Ya. Para bertobat. Karena Nabi juga mengatakan kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabin. Ya, semua manusia pasti mempunyai salah atau dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa, yang bertobat. Bertobat jangan berhenti yang ngaji, itu namanya tidak bertobat. Kalau sudah bertobat, malah harus meningkatkan ngajinya, meningkatkan pemahamannya terhadap Al-Quran, terhadap hadis, sehingga nanti tahu pelanggaran-pelanggarannya, oh yang pernah saya langgari, saya berarti berdosa. Segera bertobat. Bertobat itu artinya berhenti daripada perbuatan yang membawa dosa. Jangan berhenti ngaji. Kalau ngaji itu dicintai Allah, cintai Rasulullah, kalau kamu bertobat, ya kan bertobat itu mandek le ngaji loh, berarti kamu murtad malah kamu nanti. Karena makin jauh dari tuntunan Al-Quran. Ya kita seluruh warga MTA, manusia. Kita kan manusia kan? Saya yakin tidak ada yang bebas dari dosa. Pasti semuanya punya dosa. Dosa-dosa yang kemarin sebelum ngaji kita tidak tahu kita lakukan, setelah kita tahu bahwa yang kita lakukan itu dosa, segeralah bertobat. Nah dalam rangka bertobat itu, kita mengetahui kesalahan-kesalahan kita, maka dengan ngaji kita mengetahui kesalahan kita. Maka tingkatkan ngajinya yang sungguh-sungguh, akan makin paham apa yang harus kita lakukan, makin paham yang membawa dosa, kita makin meningkatkan rasa taat kita kepada Allah, bertobat dari semua kesalahan. Adapun yang menganjurkan untuk MTA bertobat, terima kasih. Karena dia tidak merasa punya dosa, wis ben diterus-terus ke, ya tak? Nah, itu. Ya, apa lagi? Ada pertanyaan? Dari brosurnya? Brosur halaman 2, set. Ya. An Jabirin qol, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab, walakin fit takhrishi bainahum. Rawi Muslim. Dari Jabir ia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab ini. Tetapi syaitan berusaha mengadu domba dan menebarkan permusuhan di antara mereka kaum muslimin. Kemudian di dalam Al-Quran, di surat Al-Hijr ayat 39, Allah berfirman, Qala rabbi bima aghwaitani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Pertanyaan mohon dijelaskan. Terkait dengan tabayun dalam Al-Quran dan Al-Hadis sudah sangat jelas dan mudah untuk difahami. Tetapi mengapa mereka-mereka yang paling mengaku diri dan kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah malah tidak mengerti, tetapi malah getol, memperolok-olok, dan menghujat kelompok yang belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah mereka kena oleh target iblis sebagaimana ayat Al-Quran surat Al-Hijr ayat 39 tadi, Ustaz? Ya, yang penting kita tahu. Ya, kita tahu bahwa iblis itu selalu berusaha mengadu domba orang-orang muslim. Dia sudah putus asa menjadikan orang sholat itu maksudnya orang Islam. Orang Islam kalau dulu sebelum dia sholat, menyembah iblis, menyembah patung, menyembah tempat-tempat keramat, dan setelah jadi orang Islam, sholat dia susah. Untuk menyembah iblis lagi tidak. Iblisnya putus asa, menjadikan orang sholat menyembah iblis. Orang sholat sekarang menyembah Allah. Tapi iblis tidak putus asa, menjadikan orang Islam, ya selalu bertikai karena diadu domba oleh iblis tadi. Termasuk bentuk ini yang baru kita lihat tadi. Itu terperangkap perbuatan iblis. Maka kita jangan melawan. Biarkan saja. Nah kalau kita lawan, terus sama jadi. Perkelahian. Padahal kalau perkelahian sesama muslim, hukumnya apa? Haram. Dalam hadis dalam brosur ini juga ada kan. Sesama muslim itu haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Ya tak? Wah kita diarani kalah wis ben, diarani kalah rapopo, biar dia menangan. Allah akan menilai. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Siapa yang berbuat kerusakan dan siapa yang berbuat kebaikan. Allah tahu itu. Tak ada pun mereka kok sampai berbuat begitu memusuhi. Kita hanya karena ngaji Quran. Apa sebabnya? Apa mereka tidak tahu? Kita tidak usah menduga-duga. Kenyataannya seperti itu. Ya kita doakan saja. Ya, kalau mereka tidak tahu, mudah-mudahan Allah memberi pengetahuan. Ya, kalau mereka didorong oleh hawa nafsu, ya mudah-mudahan Allah memberi hidayah. Ya, moga hidayah pada mereka. Kalau mereka tertanam karena rasa kebencian, mudah-mudahan hilang. Rasa kebencian dihilangkan oleh Allah. Kita selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan sampai antara kita sama muslim itu ada ghil. Perasaan hati yang tidak enak, ada ganjelan-ganjelan. Tidak sesama muslim, sama orang mukmin. Jangan sampai ada. Nah, maka itu, idfa' bilati ya ahsan. Dia berbuat begitu, kita balas dengan kebaikan. Jadi kita ngaji harus diamalkan hasil ngajinya. Itfa' bilatih ya asan. Fa'idha ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Sudah. Yang perkara mereka berbuat itu urusan mereka. Kita terus ngaji, jangan sampai berhenti. Hanya kan. Itu masalah-masalah kecil. Nabi Muhammad SAW dahulu, ketika belum diangkat menjadi Nabi, dia disebut orang apa terpercaya. Sampai disebut Al-Amin. Yang memberi sebutan atau gelar Al-Amin itu mereka. Orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, orang-orang kafir gitu. Tapi setelah menyebarkan Al-Quran, bukan lagi Al-Amin, tapi Al-Majnun. Muhammad itu orang gila. Balik ke atas, tadi orang dapat dipercaya, sekarang gila. Kenapa? Menyebarkan Quran, mengamalkan Quran. Kita aja begitu. Dulu juga sebelum hari aman baik. Setelah kita mengkaji Al-Quran, menyebarkan Quran, nah sudah dituduh aliran sesat, dituduh apa mau merusak NKRI, dituduh mau merusak Pancasila. Ya sudah, luar biasa itu kita. Maka sing sok kuar-kuar Pancasila itu kamu lihat saja. Justru mereka itu sebenarnya bukan orang yang mengamalkan Pancasila, saya katakan tadi. Kalau orang mengamalkan Pancasila itu saling menghormati. Ya, beda paham, hormati, beda pendapat. Oh, beda agama saja dihormati kok. Lakum dinukum waliyatin. Karena Quran juga mengatakan, Allah juga mengatakan bagimu agamamu, bagimu. Maka tentang agama urusan masing-masing. Apalagi kalau sesama muslim, sebetulnya tidak ada perbedaan yang prinsip. Ya. Perbedaan itu hanya karena tahu dan tidak tahu. Dan sebetulnya yang sering terjadi perbedaan masalah-masalah furu'iyah. Kalau itu semuanya di dalam beragama itu hanya didasari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati dan tidak peduli. Sudah lana amaluna walakum malum. Sudah kamu suka begitu silahkan. Yang tidak ya saling menghormati. Yang bisa ketemu sepaham, sependapat, mari kita bekerja. Kita kerjakan bersama-sama. Ya. Yang tidak bisa satu paham, tidak bisa bersama-sama karena paham yang berbeda, saling menghormati, bekerja menurut keyakinannya masing-masing. Itu indah sekali kan? Islam itu indah sekali. Ya, biarkan saja. Jadi itu perkara mereka, silahkan saja. Kita tidak usah ngurusin mereka. Terus kita ngaji dengan nadanya begitu makin kita tingkatkan. Makin tekat ngaji kita, yang sudah kita ketahui itu perintah Allah kita lakukan, itu larangan Allah kita tinggalkan. Nah, perkara orang senang, tidak peduli. Karena kita dididik, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati itu, apa? Lillah. Lillahi rabbil alamin. Kalau kita sudah mengharapkan lillahi rabbil alamin, manusia senang silakan, tidak senang silakan. Kamu senang atau tidak senang, tidak akan berpengaruh apapun. Wong nanti kalau Allah memanggil kita, ya, kamu gak bisa bantu, gak bisa nolong apa-apa kok. Ya, gak bisa nolong apa-apa. Nah, apa yang diharapkan dari manusia. Disenangi kalau lapar ya cari makan sendiri. Ya toh? Kalau sakit ya berobat dengan uang sendiri. Dibenci ya gitu sama lah bedanya apa. Nah, maka yang penting kita hidup sesama manusia, kita berusaha baik. Adapun orang yang berbuat tidak baik kepada kita, agama kita juga menuntun. Sil mangkotoak wa timan harwak wa fuaman dalamak. Ya, sambunglah orang yang memutus kamu. Berikan sesuatu orang yang tidak mau memberikan sesuatu padamu. Ya, maafkan orang yang mendolimi kamu. Itfak bilatihi asan, balasa kejelekan itu dengan cara yang lebih baik. Itu kita amalkan, ngaji kita amalkan. Nah kalau mendapat tekanan-tekanan semacam itu dari orang-orang yang mengatakan dirinya Islam. Ya tak? Ya biar saja ditanggung sendiri dia, tapi kita tetap jalan terus. Ya, jalan terus. Dan saudara-saudara ya, di mana daerah yang mengalami seperti itu, perkembangan MTK makin pesat. Coba orang melihat itu, saya mikir, jadi ini salah ya apa MTK. Pengaji nenggone dewe, ya, bangun gedung ya sendiri, tidak pernah minta bantuan kamu. Ya kok, kamu belum tahu, kamu rusuhi, malah kamu demo, kamu suruh bubar tempat pelacuran-pelacuran, tempat maksiat, malah kamu biarkan. Aneh kan? Dengan sesama muslim tidak ada sangka saya. Dijaga. Tempat-tempat ibadah, tempat orang lain malah dijaga biar aman. Nah mau ngaji malah diganggu. Ini jani piye iki jani. Maka kalau kita malah berpikir itu ya malah judek dhewe. Ora usah dipikir wae udah. Kowe ngono yes tutukno sudah. Nanti masing-masing akan dapat balasan sendiri di hadapan Allah. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a walaiha. Kalau kamu berbuat baik, nanti kamu akan dapat kebaikan di sisi Allah. Nyata kalau yang kamu lakukan itu menurut pandangan Allah jelek, rasakan akibatnya. Nanti Allah akan memberikan balasan apa yang kamu berbuat. Nah gitu. Apalagi? Dalam bersuah disebutkan Allah mencintai tiga hal dan membenci tiga hal. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah tidak membutuhkan imanmu dan tidak memaksa untuk Islam. Bahwa kalau kafir, silakan kafir. Jika iman, silakan iman. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya betul kan? Coba dibaca surat Az-Zumar itu. Ayat 7. Mulai kita itu jangan merasa sok suci. Jadi wong iman. Enggak, Allah itu enggak butuh dengan iman kita. Ya, enggak butuh dengan iman kita. Surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 7. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratu wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimum bidhatis sudur. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu. Nah, gitu lah. Itu dipahami. Jadi Allah itu umpama manusia sedunia ini kafir semua, tidak merugikan Allah. Tidak merugikan Allah. Allah enggak butuh pada kita itu. Sebaliknya, kalau manusia sedunia menjadi orang mukmin semua, tidak menambah ketinggian derajatnya Allah, tidak. Tidak mempengaruhi. Maka Allah membebaskan. Qul, katakan Muhammad, aminu bihi aw la tu'minu. Kamu beriman atau kamu kafir, silakan. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Tidak ada paksaan kamu masuk Islam itu. Kamu ngaji Quran itu ya tidak ada paksaan. Maka MTA membuka pengajian di mana-mana, tidak mengajak orang untuk dipaksa ngaji, enggak. Ya, enggak dipaksa. Kamu tadi ada yang datang dari Cilacap yang datang dari Bulan Mengundu Sulawesi Utara tadi ya. Saya dengar silaturahim tadi ada yang Sulawesi Utara. Ada yang datang dari mana itu? Kutai Barat. Datang. Kok kamu datang jauh-jauh ke sini itu yang nyuruh siapa? Tidak ada yang maksa, wong kenal aja tidak. Jauh-jauh datang ke sini untuk apa kamu? Nah itu kan, karena mendengar Quran, dikaji, diamalkan, dipahami. Wah ternyata menurut pengakuan mereka tadi ya, mudah dipaham. Quran memang Allah memudahkan kok. Ya. Walaqad yasarnal Quran. Wahal mim muddakir. Allah itu memudahkan orang yang mau berpikir, mau menggunakan akalnya, mau ingat itu. Quran itu dimudahkan oleh Allah. Diterangkan begitu, langsung paham. Jadi ada dari apa? Begitu 30 orang. Nih, selamat datang ya. Dari rombongan Bulangan Mangundo ya. Bulang Mangundo, Sulawesi Utara. Rombongan dari Sulawesi Utara. Rombongan binaan dari Kutai Barat, Kaltim. Datang jadi ya. Sejak kemarin tuh. Cabang Kasihan Bantul 150 orang. Binaan Wonosegoro Boyolali 40 orang. Binaan mana ini? Sleman buat teman DIY 19 orang. Jauh-jauh datang ke sini kenapa? Ya, apa yang dicari? Itu kan? Nah, itu karena kamu boleh iman, boleh kafir. Terpanggil hati kita untuk mempelajari, jauh-jauh datang karena terpanggil jiwa yang mengimani Al-Quran tadi. Lah, Quran kalau dikaji, orang yang beriman itu makin diterang-terangkan ayat-ayat Al-Quran, zadadhum imana wa'ala rabbihim yatawakalun. Jadi kalau Quran diterang-terangkan, makin paham, makin tambah imannya. Karena didorong iman, maka jauh pun tak menjadi dekat. Walaupun jauh jadi coba dari Sulawesi, Bulang Mangundo itu Sulawesi Utara, dekat Manado sana kan. Berapa biayanya datang ke sana sampai ke sini? Dari Kutai Barat tadi juga berapa biaya? Kutai Barat itu daerah Kalimantan. Ada lagi nanti Kutai Timur. Ya. Sudah. Memang Kutai Barat juga minta, Bulang Mangundo tadi juga minta supaya dikirim guru. Karena banyak pendengar radio. Ya, banyak pendengar radio supaya dikirim guru tadi. Ya, kalau minta dikirim guru, kamu datang dulu ke sini. Ya, mau dengar radio, minta dikirim guru, lalu panik kaya ngopo. Saya nanti datang ke sana, kamu belum kenal saya belum kenal kamu, terus piye engko. Nah, maka itu ya datang dulu, oh, kamu toh, pengurusnya kamu. Nanti kita datang ke sana. Kalau kamu sudah datang di sini, di sini satu bulan, biar ngerti MTA itu apa. Kita datang ke sana. Kita kirim guru dari sini gratis tanpa bayar apapun. Rasa golek penginapan, golek dhewe nanti. Ya. Makan bawa sendiri. Dah, tidak nanggung apa-apa. Syaratnya apa? Ngaji sing tenanan, sudah. Ngaji yang tenanan. Nah. Yang ini ada yang kirim ke sekarang ke Lampung sana. Pak Insinyur Sunarso ini tugas ke Lampung. Ya. Lampung. Ya, kemarin di Pak Palembang ya, di Palembang. Itu semua gratis itu, tanpa biaya apapun. Syaratnya apa? Kamu mengaji. Lah kenapa? Guru dari MTA itu kok enggak pernah dibayar, enggak pernah mau menerima amplop, dibayar enggak mau. Karena kita lembaga dakwah. Sedang Nabi dipesan oleh Allah, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran." Katakan Muhammad, "Saya tidak minta upah apapun dari dakwahku ini." Tidak minta upah, imbalan apapun. In ajriya ila ala rabbil alamin. Upahku hanya mengharap dari Allah. Maka kadang-kadang kalau guru-guru dari MTA, tidak usah repot-repot. Ya, tidak usah repot-repot. Tidak usah menyediakan penginapan, tidak usah memberi. Ah, sudah, amplop kita datang pergi sendiri, penginapan tutuh nawe, nek kono eneng penginapan ngendi. Nah, kita cari penginapan. Nah, kalau kamu sudah punya tempat, cabang-cabang MTA biasanya punya, tidur di majlis, enggak masalah. Sudah, memang dakwah kok, gitu. Nah itulah. Maka, kalau kita menjadi orang kafir, bukan Allah rugi. Allah tidak butuh imanmu. Yang rugi kita sendiri. Terus? Dan dia tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Ya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu. Ya, kalau... Dan... Seorang yang berdosa, tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Yalah, manusia akan mikul dosanya sendiri-sendiri. Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Orang mung tak sing tampak lahir tok. Walaupun lahiriannya kamu beribadah, walaupun lahiriannya kamu ya mengucap apa tahlil la ilaha illallah, tujuanmu apa itu Allah tahu. Seperti yang kamu lihat tadi. Ya tak? Coba, kalau dilihat tadi jelas itu bukan karena Allah. Kok tahu? Ya jelas toh. Ya, wong tahlilan neng ngarep gedung masjid MTA, neng latare masjid tanpa nembung yang punya, dibarengke dengan saat pada saat itu jadwal pengajian. Nah, tujuannya apa coba? Tujuannya apa? Apakah nalilah kira-kira? Orang, cah cilik ngerti. Tujuannya mengganggu ben pengajian. Ya betul lah kayaknya yang datang ngaji gak bisa masuk. Wong tempatnya dipenuhi mereka. Tahlilan neng latar majelis MTA. Tanpa nembung. Ya terus bunga-bunga seperti itu tadi. Yang harap ngaji kan bingung melebune. Ya sudah. Tapi ya tidak apa-apa. Ditokne wae sudah. So, Sabtu neh Arno neh ya ngono rapopo ngono. Tabetan ya dah, tabetan. Dah, tak memang kita sudah jadwal. MTA itu sudah jadwal. Kalau jadwal ngaji, tidak boleh tidak masuk kecuali yang dibenarkan oleh syara. Hujan panas harus datang. Kecuali sakit, ya dah, harus datang, tidak boleh. Dan di MTA itu bukan butuh peserta itu, tidak aturan yang sudah masuk cabang itu gelombang resmi, ya dah. Tidak masuk 3 kali tanpa keterangan, corek, keluarkan. Gitu. Lah kok gitu wong ngaji? Ya ngaji harus sungguh-sungguh. Gue nyambut gaya melu perusahaannya, orang sungguh-sungguh ditoke kok. Coba kamu masuk. Masuk melu majikan perusahaan. Orang mlebu telung dino. Kira-kira kamu diunggahke pangkatmu apa ditoke? Tanpa pamit. Padahal kamu kerja dapat apa? Dapat nasi sepiring. Nah, cari nasi sepiring, ora sungguh-sungguh dikeluarkan. Apalagi kamu ngaji katanya mencari jalan ke surga. Mencari seperti saudara berdoa, ihdinash shiratal mustaqim. Kepingin dapat jalan yang lurus. Masa kepingin jalan yang lurus, yang membawa kita ke surga, ikhla-ikhla sakarepe gitu. Corek. Ya, enggak boleh. Nah, kalau kamu ingin ngaji kok kaya ngono iki, wong pengajian liyane oke. Okay. Lah kowe sapa ngakon dadak rene kowe? Ngaji liyane sing tanpa nganggo, absen tanpa mlebu ya entuk, ora mlebu ya entuk, ngaji liyane. Kalau di sini memang peraturannya begitu, di MTA yang gelombang-gelombang cabang-cabang itu. Nah, gitu. Lek nyambut gawe gelas-gelas piring aja kalau tidak tenanan enggak dapat apalagi mencari surga ikhla-ikhla gitu. Allah mengatakan am hasitum antadkhulul jannata walamma ya'lamillahu ladina jahadu minkum wa ya'lamu sabirin. Apa kira kamu masuk surga? Jadi kalau kita mengatakan saya beriman itu masuk surga gitu enggak. Allah akan melihat kesungguhan kamu. Apa kira kamu masuk surga sehingga Allah melihat kesungguhan dan kesabaran dari kamu. Sungguh-sungguh bermujahadah dalam melaksanakan agama ini. Dan sabar dalam menahan deritaan karena mengamalkan agama. Sabar, maka mendapat tantangan, rintangan, sabar. Itu karcis masuk surga. Ya, harus sabar. Ya, maka Allah sudah katakan, ahasibannas ayutraku ayakulu amanna wahum layutanun. Apa kira kamu mengatakan, amanna saya beriman, kamu tidak diuji. Walakot fatanna alladina min qablihim. Walayaklamanallahu ladina sodaku walayaklamanal kadhibin. Sungguh Allah akan menguji. Seperti orang yang dahulu yang telah diuji oleh Allah. Sehingga dengan ujian itu Allah mengetahui imanmu itu sungguh-sungguh. Apa imanmu itu kadhib, apa bohong. Nah kan dilihat sesungguhnya. Maka dengan adanya itu ujian keimanan. Renek mau jalan menuju surga, ya. Mulus renek gangguan tuh enggak ada itu. Maka Allah sudah mengatakan seperti yang minggu yang lalu sudah saya terangkan, kalau kamu beriman kepada Allah itu harus disertai tidak apa? Tidak apa? Tidak ragu-ragu. Sumalam yartabu gitu loh. Innal ladzina amanu billahi wa rasulihi sumalam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, baru dikatakan oleh Allah ulaika humus shadiqun. Ya. Jadi orang yang sebenarnya beriman itu bukan sekedar saya beriman pada Allah, saya beriman pada, enggak begitu. Orang yang beriman itu betul-betul orang beriman pada Allah, iman beriman pada Rasulullah, kemudian tidak ragu-ragu di dalam mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sudah tampak kalau saya nanti mengamalkan apa yang saya imani nanti akan ada resiko begini, begitu, begini, dan sebagainya. Resiko itu sudah tergambar, tapi tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu. Ya. Karena Allah berjanji, intansullah yang surkum, bayusabit akdamakum. Kamu betul-betul menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan meneguhkan pendirianmu. Kalau kamu ragu terhadap kebenaran, kamu tidak dikatakan orang iman yang benar. Kalau kamu tidak ragu-ragu, walaupun nanggung resiko, bahkan kamu mempertahankan iman, mau mengeluarkan hartamu dan jiwamu, baru dikatakan ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang yang benar imannya. Kalau tidak begitu, tidak benar. Maka yang saya tanyakan tadi, kalau kita kafir Allah tidak butuh iman, imanmu. Di dalam surat Al-Kahfi diterangkan al-haqqu mir rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Siapa yang mau iman, imanlah, siapa mau kafir, kafirlah. Allah enggak butuh itu. Apalagi Surat Al-Qalam 7 di surat Al-Qalam, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Ya. Pertanyaan, Allah melarang kita untuk tidak mengikuti orang yang banyak bersumpah. Ini dalam hal apa Ustaz? Serta orang yang melampaui batas itu ciri-cirinya seperti apa? Supaya kita bisa membedakan Ustaz. Ya banyak bersumpah, sumpah. Padahal kadang-kadang sumpah untuk menguatkan kebohongannya. Ya, banyak sumpah tuh. Kalau orang Islam tidak perlu kamu sumpah-sumpah, percaya kok. Kalau orang banyak sumpah itu sebetulnya menunjukkan bahwa dirinya itu ya dah, sudah tidak yakin lagi kalau dipercaya orang. Mengapa sumpah? Wallahi, wallahi. Itu menunjukkan bahwa sumpahmu itu menunjukkan kamu, dirimu itu kurang dipercaya orang. Maka untuk percaya sumpah, wallahi. Wallahi. Padahal belum tentu yang kamu sumpahkan itu menguatkan kebenaranmu. Kadangkala orang yang suka sumpah itu bohong pun sumpah. Sumpah. Maka jangan suka, orang Islam itu tidak perlu banyak bersumpah, tapi omongannya itu yang benar. Ya, jangan suka bohong. Ya, karena bohong itu kata Nabi, ciri orang munafik itu suka bohong. Idza hadatsa kadzdzaba, kalau bicara bohong. Karena sudah biasa bohong, maka supaya ini jane aku ora bohong kok diarani bohong terus sumpah tadi. Maka banyak sumpah itu enggak baik. Ya orang Islam enggak usah banyak sumpah lah. Kecuali kalau memang diperlukan sumpah, ya sumpah. Kalau enggak, ngomongnya aja tidak perlu disumpah, tidak perlu dengan sumpah, wis bener, yakinlah omongannya. Oh ya, omongan itu percaya. Yo, tidak sumpah. Suka menghambur fitnah, ya itu tadi. Suka menghambur-hamburkan fitnah, tanpa dasar kebenaran. Maka diancam keras oleh Allah. Innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat summa lam yatubu falahum adzab jahannama walahum adzabul harir. Dalam surat Al-Buruj ayat 10 itu ya. Juga orang yang suka memfitnah, nyebar fitnah. Ada orang laki-laki, orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan tidak bertobat, Allah mengancam dengan azab jahanam dan azab yang membakar. Ya. Maka bihasbi mri'in minasyari ayyaqirahul muslim. Nabi aja sampai mengatakan, cukup manusia itu menjadi jahat kalau suka menghina saudaranya sama muslim. Ya. Suka menghina, merendahkan dan muslim itu orang jahat itu. Kata Nabi itu, yang mengatakan Nabi. Karena sesama muslim itu saudara kok. Ya, harus saling menjaga kehormatan sampai Nabi mengatakan man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Kalau kamu suka menutup aib saudara sama muslim, Allah menutup aib di dunia dan akhirat. Sesama muslim itu jaga aib saudara saya, hakikatnya aib saya. Sakit saudara saya, hakikatnya sakit saya. Karena seperti saudara muslim itu seperti satu tubuh, sebagian anggota sakit, seluruhnya merasa sakit. Nah sekarang sudah tidak ada yang begitu. Sulit ditemukan yang begitu. Ya, maka itulah dikatakan itu. Jadi banyak sumpah tidak baik. Kemudian suka menghalang-halangi orang berbuat baik. Tadi suka menghalang-halangi orang ngaji itu termasuk masuk hadis ini, ayat ini. Orang ngaji itu dikatakan oleh Nabi tadi saya katakan. Khairukum man ta'alama al-Quran wa'alamahu. Manusia yang paling baik itu yang belajar, mengajar. Lah kok itu malah dihalangi, dicegah. Nah itu kan jadi orang jahat. Dicegah. Dia sendiri tidak mau ngaji, ada orang ngaji dihalangi. Ya, dihalangi. Itu malah dikatakan di sini, orang yang banyak menghalangi perbuatan baik. Perbuatan baik malah dihalangi. Tapi perbuatan jahat malah dijaga. Orang yang melampaui batas, ya, lagi banyak dosa. Melampaui batas itu artinya sesuatu yang dilarang oleh Allah dilanggar, itu namanya melampaui batas. Maksud Nabi mengatakan sama muslim itu haram darahnya. Kullu muslimi alal muslimi haramun damuhu. Haram darahnya, wa irduhu wa maluhu. Darahnya haram, kehormatannya haram. Hartanya haram. Maka kalau orang muslim kok memerangi saudaranya sama muslim, itu berarti melampaui batas. Orang muslim kok menghina saudaranya sama muslim, melampaui batas. Sibabul muslim fusukun. Waqitaluhu kufrun. Ya, menghina saudaranya sesama muslim, itu suatu bentuk kefasikan. Ya, memeranginya atau membunuhnya, itu kafir. Jadi menghina saudara muslim itu fasik. Kalau memerangi atau membunuhnya itu kafir. Maka kalau orang muslim berperang dengan orang muslim, al-qatil wal-maktul finar. Jadi kalau sama orang muslim itu sudah melampaui batas itu. Mestinya sama muslim itu damai, rukun kok malah diperangi. Nah, itu namanya orang melampaui batas. Dan banyak hal. Maksudnya melampaui batas itu, kalau itu larangan kok dilanggar, itu namanya melampaui batas. Apalagi? Berakhir halaman 10. Hadis yang terakhir. Ani Nu'man ibn Bashirin qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Idhishtaka minhu udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Dari Nu'man bin Bashir ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang, cinta mencintai serta memadu kasih ibarat satu tubuh. Apabila ada anggota badan yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit. Dengan tidak bisa tidur dan demam. Pertanyaan, apa yang dimaksud tidak bisa tidur dan demam, Ustaz? Oke. Berarti orang ini tidak bisa melek ini. Tidur terus. Maka tidak bisa tidur tidak ngerti. Karena dia tidur terus. Dan sumuk terus orang ini. Sumuk itu tidak pernah ngerasa kayak adem. Masa demam orang ngerti. Demam itu apa ya? Tidak bisa tidur. Masa orang ngerti tidak bisa tidur. Jadi karena perasaan sakit, tapi terangkan badannya itu panas dingin, tidak bisa tidur karena merasa sakit. Jadi misalnya anggota tubuh, sebagian anggota tubuh sakit gitu aja. Awake gembrebek, tidur tidak nyenyak, dan seluruhnya ikut merasa sakit. Itu gambaran persaudaraan sesama muslim. Maka saya sing contohkan, misalnya saudara sakit gigi gitu aja. Pipine kan wabuh. Karena giginya sakit. Satu saja. Waktu giginya, gusinya bengkak sampai pipinya ikut bengkak. Ya. Badannya panas. Disuguh makan itu. Enak enggak kalau gigi sakit makan? Enggak mau makan. Jadi giginya 32 atau berapa sakit satu, yang 31 itu bela sukawa, enggak mau mamah semua. Enggak mau. Enggak mau sudah. Tangannya juga begitu karena sakit senut-senut tuh tangannya ngene terus. Ngene terus ya. Dan wajahnya tuh besengut terus. Ya kan guyu rara, besengut terus. Karena apa? Bela sukawa satu gigi sakit tadi. Satu gigi satu sawah wis gember pekabe. Ini oposite ngendepi lawang banter biar nesu. Ini wong rame-rame nesu. Tidak bisa tidur ya. Maunya lah kalau bisa tidur sakitnya tidak terasa. Karena tidak bisa tidur juga sakitnya terasa terus. Jadi maksudnya tidak bisa tidur itu maksudnya ora iso turu. Betul tak? Orang saya turun mergone apa? Ngerasake loro. Merasakan sakit gak ada ngerti. Ngerasake loro. Jadi ngerasake loro. Nanti orang saya turun. Karena apa? Karena sebagian tubuh ada yang sakit. Anggota tubuh ada yang sakit. Nah itu lah. Itu persaudaraan sama muslim. Jadi anggota tubuh sakitnya semua ikut. Bila sungkawa. Terus bagaimana ngatasi sakit? Ya sudah. Maka terus pikirannya pun mikir. Kok sakitnya tak boneng ngendi. Boneng dokter ya dah. Jalan. Kakinya dane kesel nih ya kudu mangkat yang dokter. Orang nek kakinya olah. Kesel-kesel enggak tak loro untung wis nyangot dokter dhewe kono. Enggak. Kakinya mesti harus berangkat. Nah jadi satu. Gigi sakit seluruh tubuh ikut memikirkan bagaimana sakit ini supaya bisa teratasi. Itu. Lah persaudaraan sesama muslim seharusnya seperti itu. Tapi sekarang sudah tidak bisa diketemukan yang begitu itu. Ojo meneh kok loro melu loro. Wong warasnya dilarani kok. Ya, sesama muslim sehat itu malah dibikin sakit. Coba. Bikin sakit. Padahal kalau misalnya ngantami sedulurnya itu malah lego. So nyakiti saudaranya senang. Ya. Ya sampai memerangi juga. Maka sering terjadi itu. Wis jelas melampaui batas. Jadi orang muslim memerangi, menganiaya orang muslim. Itu melampaui batas. Kadang-kadang manggil Allah. Allahu Akbar. Dinggo ngebuki wong Islam. Coba. Itu melampaui batas ngece banget itu. Wong itu dilarang oleh Allah kok malah nyeluk Allah. Allahu Akbar. Ngopra-opra orang Islam, ke wong ngaji sisan malah. Itu kan penghinaan itu, penghinaan pada Allah. Dilelah sing ngono ya akhirnya anyel wani juga. Kono Allahu Akbar, kene Allahu Akbar. Lah, kudune kamu Allahu Akbar, oh berarti kamu muslim, saya muslim, mestinya ora sida perang, rangkulan. Memadu kasih tadi diterangkan, memadu kasih. Harusnya kan gitu. Wong dalam peperangan ada sahabat membunuh orang yang sudah apa dalam peperangan mengucap salam dibunuh, sampaikan kepada Nabi ya Rasulullah, ini sahabat ini membunuh ya orang yang sudah mengucap salam pada dia. Ditanya oleh apa betul terjadi? Betul ya Rasulullah, karena dia hanya taktik, karena sudah jatuh sudah mau sahab pedang, ternyata dia mengucap salam tadi. Nah, itu kan ya pura-pura untuk menyelamatkan diri. Apa kata Nabi? Apa kamu tahu isi hatinya? Apa kamu tahu isi hatinya? Sampai diulang-ulang berkali-kali pertanyaan Nabi. Karena manusia tahu bidohir. Dohir. Jadi wis mengucap salam, kira. Ucapkan salam, mestinya kamu waalaikumsalam, kamu selamatkan. Karena ucap salam itu tidak sekedar ucapan salam, tapi afsu salam bainakum itu maksudnya tebarkan salam di antara kamu. Satu sama lain saling menjaga keselamatan. Jangan sampai kamu tidak selamat karena perbuatanku. Jangan sampai kamu tidak selamat saya biarkan. Juga kamu begitu. Terhadap saya harus menjaga keselamatan saya. Ya kan sudah begitu terpadu kasih sayang. Karena Nabi kita mengatakan ya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. La atulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsu salam bainakum. Kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Dan kamu tidak dikatakan beriman kalau tidak berkasih sayang. Maka dalam hati nanti ini menjalin kasih sayang dalam brosur tadi. Kasih sayang itu tandanya orang yang beriman. Ya, bukan 14 Februari tok kasih sayang. 14 Februari hari apa? Katanya itu hari kasih sayang. Nah, Valentine. Nah, orang Islam banyak terjebak ikut itu. Jadi kasih sayangnya mau nek bulan Februari tanggal 14 tur itu terus do gedum permen coklat apa itu dah. Nah, kasih sayangnya itu laki perempuan yang lain jenis itu kasih setan bukan kasih sayang. Kalau kasih sayang itu tanda orang Muslim terjalin rasa kasih sayang, maka tidak akan menyakiti wo kasih sayang. Tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa dendam, tidak ada menyakiti. Justru kalau kamu sakit, saya berusaha. Kamu menderita, berusaha. Kamu susah, saya berusaha mengentaskan. Maka la yadribuhu, wa la yahduluhu, wa la yahkiruhu. Nabi kan begitu. Tak? Jadi sama Muslim tidak boleh mendolimi, tidak boleh membiarkan, tidak menolong. Ini saudara saya yang perlu saya tolong karena kesusahan. Nah itu karena kasih sayang tadi tolong. Itu. Jadi hanya kasih sayang. Ya. Persaudaraan sesama Muslim. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu ditanamkan untuk mempersatukan, mempereratkan rasa ukhuwah, menanamkan persaudaraan sesama Muslim sedemikian rupa. Sekarang sudah sulit kita temui. Ya. Kan Nabi mengatakan, tadi tanda orang mukmin, tanda orang Muslim itu kasih sayang di antara kamu. Dan Nabi mengatakan, apa mau saya tunjukkan sesuatu hal kalau kamu lakukan, muncullah kasih sayang itu. Apa? Afsu salam bainakum. Tebarkan salam di antara kamu. Tebarkan salam itu tidak sekedar kalau ketemu assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, tidak. Assalamualaikum, mudah-mudahan kamu selamat, berarti saya harus menjaga. Jangan sampai kamu tidak selamat karena perbuatan saya. Jangan tidak selamat karena ucapan saya. Jangan sampai kamu tahu tidak selamat, saya tahu, saya biarkan saja. Kamu juga begitu terhadap saya. Nah, kalau sudah satu sama lain menjaga keselamatannya, ya, maka itu muncul rasa kasih sayang. Oh, saudara saya ini malam-malam misalnya, sudah jam 12 malam, oh, mungkin tangga saya sedang tidur nyenyak selama musim, jangan sampai mengganggu. Itu dalam menjaga keselamatan tadi. Enggak terus karena dia suka olahraga badminton, kayak gedung badmintonnya itu sekitarnya ada tetangga dekat, jam 1 malam masih badminton, teriak-teriak. Nah itu, itu tetangganya terganggu enggak kalau begitu? Nah, tidak boleh kan berarti mengganggu tetanggamu. itu harus dijaga keselamatannya. Nah yang begitu itulah, itu apa itu tanda orang muslim itu muncul rasa kasih sayang. Untuk memunculkan kasih sayang itu supaya satu sama lain saling menjaga keselamatan. Itu maksud hadis tadi begitu. Apalagi Rasul halaman 2 di Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Bagaimana ciri-ciri orang fasik dalam ayat ini, Ustaz? Untuk mengetahui itu fasik apa tidak, maka tabayun itu penting. Budaya tabayun itu sekarang sudah hilang. Saat dapat laporan, langsung percaya. Padahal laporan tadi, ya, hanya dari mulut tadi. Dari mulut ke mulut. Ya. Nah untuk mengetahui si pembawa itu fasik apa tidak, maka dilihat beritanya. Kalau beritanya itu berita tidak benar, berita bohong, oh si pembawanya itu orang fasik. Ya. Karena orang fasik itu apa tuh? Dikatakan oleh Allah, orang fasik itu alladzina yanquduna 'ahdallah min ba'di mitsaqi. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyu shalah wa yufsiduna fil ard. Ya. Orang yang suka merusak janji kepada Allah, janji kepada Allah wae dirusak apalagi janji kepada manusia. Ya. Dan orang yang suka memutus wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyu shalah. Memutus yang oleh Allah untuk disambung. Misalnya memutus persaudaraan, memutus silaturahim, itu orang fasik. Maka kalau Nabi kita mengajarkan, sil mangkotoak, sambunglah orang yang memutus kamu. Jadi ada orang memutus saja, orang muslim itu disuruh nyambung. Ya. Ini orang Islam Jawa lah launa tuh. Islam ya Islam, ning wong Jawa ya dijawake. Nek wong Jawa kuwi anggere jenenge ora seneng itu nganti nganti munine apa? Dadi godhong ora nyuwek, dadi banyu ora nyawuk, wis pleh kopet wae. Godhong ora nyuwek, padahal perintah Nabi sil mangkotoak. Sambung orang yang memutus hubungan dengan kamu. Maka siapa memutus hubungan yang oleh Allah untuk menyambung silaturahim oleh Nabi itu fasik. Maka diperintahkan Nabi sambung. Sambung. Jadi aja kok betah-betahan. Loh, menurut hadis Nabi, kalau terpaksa harus diam itu boleh. Tetapi kalau orang muslim, bukan orang fasik ya, maksimum mendiamkan saudara itu berapa tahun? Ya? 3 hari, jangan dihitung tahun. Minggu aja enggak boleh kok, 3 hari. 3 hari. Kalau sudah 3 hari, harus baik. Kalau dia tidak mau mendahului kita, maka Nabi mengatakan, dalam brosur salam sudah ada, ada orang yang baik ada orang yang mendahului memberi salam. Orang yang menyambung dulu, itu yang baik. Paling dikatakanlah rapanda, yes ben. Ya nah. Itu apalagi wong sugih karo wong wong melarat kok neng-nengan. Mending sing sugih lah betahmu kapan wong kowe melarat kok. Ya, wong sugih aku butuh apa karo kowe kan gitu kan. Masalahnya bukan butuh apa, Nabi memerintahkan saya untuk menyambung orang yang memutus. Maka siapa yang menyambung silaturahim tadi itu orang yang baik. Orang yang memutus disambung pun tidak mau itu orang fasik. Wa yufsiduna fil ardi, dan orang yang selalu membuat kerusakan di muka bumi. Merusak aturan, merusak tatanan, membuat rusak, itu membuat kerusakan. Ya. Nah, itu orang fasik. Maka itu di dalam ayat ini untuk mengetahui berita itu berarti ketahui kalau beritanya itu berita tidak benar, berita bohong, apalagi ada tujuan merusak hubungan, itu pembawanya itu fasik. Lu yang mengabar itu ustaz, iya itu ustaz fasik. Jangan dikata sebutan ustaz itu mesti baik, ustaz fasik ya ada. Ya. Ulama jangan semua ulang, orang yang disebut ulama mesti baik, ada juga ulama yang su. Dalam hadis Nabi ada ulama su. Kalau ulama yang baik itu ulama yang warasatul anbiya, waris para nabi. Itu maka dipahami betul. Jadi satu contoh berita yang dibawa oleh orang fasik supaya diuji kebenarannya itu supaya tidak, Allah mengatakan supaya tidak terjadi kamu mengambil suatu keputusan akhirnya menyesal padahal kenyataan berita itu tidak seperti apa yang sampai kepadamu. Jadi dalam itu tadi ada suatu riwayat ya, dan ketemu kepada Nabi, kemudian dia bincang dengan Nabi, diajak masuk Islam. Setelah diajak masuk Islam, dia mau. Oleh Nabi disuruh bayar zakat, mau. Tuh orang tadi sudah ada kesepakatan dengan Nabi, ya, nanti setiap saat dia akan mengajak kaumnya untuk masuk Islam dan mengajak membayar zakat. Kalau nanti sudah orang-orang saya ajak masuk Islam membayar zakat itu saya kumpulkan zakatnya, pada satu saat Nabi akan mengutus utusan untuk mengambil zakatnya. Ya, itu kan? Kemudian yang dalam riwayat itu namanya Al-Haris. Nabi mengutus seorang sahabat namanya Walid bin Uqbah. Datanglah kamu ke tempat Haris untuk mengambil zakat. Nah, karena pada zaman jahiliyah, Al-Walid bin Uqbah ini nah permusuhan dengan Haris tadi. Maka dia tidak berani datang untuk ke sana mengambil zakat tadi, enggak berani. Sampai di jalan kembali lapor pada Nabi. Nah mana? Al-Haris ternyata tidak mau membayar zakat. Tidak boleh saya ambil. Malah mengancam saya mau dibunuh. Sampaikan pada Nabi. Nah, Nabi terus ya coba. Nabi utus. Utusan. Rombongan datang sana. Temui. Ya, Al-Haris tadi temui. Ambil zakat. Mengapa? Kok malah saya utusan tidak menyerahkan zakatnya. Malah mau dibunuh yang saya utus. Tabayun Nabi. Nah, ketika rombongan itu datang mau menemui Haris, ketemuan di jalan ketemu. Haris tanya, "Duh, ini rombongan." "Iya, Haris ya?" "Iya, Haris." "Mau kemana?" "Mau mencari kamu." "Untuk apa?" Nah, gitu kan. Nabi memerintahkan ke utusan, katanya kamu tidak mau membayar zakat dan malah mau membunuh orang yang diutus Nabi. Nah, itu Al-Haris sumpah, wallahi. Bahkan itu saya tunggu-tunggu. Karena biasanya Nabi itu kalau berjanji kencan itu mesti tepat. Ini kok sampai tunggu-tunggu sampai sekarang tidak ada yang datang. Maka saya datang mau datang kepada Nabi, mau menyampaikan hal itu, mau menyerahkan zakat dan sebagainya itu. Jadi wallahi tidak ada orang yang datang kepadaku dan menemui aku. Nah ini. Jadi berita itu berita bohong. Jadi pembawaannya orang fasik. Belum sampai ke sana, kembali pada Nabi mengatakan Al-Haris tidak boleh diambil zakatnya, malah saya mau dibunuh. Jadi kan orang fasik ini, diuji kebenarannya. Ya, andai kata itu Nabi tuh marah, Al-Haris bisa ditangkap, bisa dibunuh nanti. Ya, nah, maka diuji kebenaran, utusan ke sana. Ah, ternyata tidak betul. Nah, tahunya kalau setelah diuji kebenarannya, maka yang dilarang oleh ayat tadi, kalau ada orang fasik membawa berita, uji dulu kebenaran. Untuk mengetahui berita dibawa oleh orang fasik atau bukan fasik, dilihat beritanya. Kalau beritanya itu tidak benar, orang fasik itu pembawanya. Ya kan? Fasik. Dan orang fasik itu memang sengaja bikin rusak begitu. Maka di dalam surat An-Nur ayat 15 kita supaya hati-hati dalam menerima berita. Kalau berita yang negatif tentang saudara kita sesama muslim, jangan terus ditelan. Ya, harus diuji kebenarannya. Coba dibaca. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 15. Ittalaqaunahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laisa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Nah, katakanlah manusia kan begitu, ta? Menyampaikan suatu berita dari mulutnya. Padahal berita tadi ya didengar dari mulut seseorang. Maka istilah Quran, Ittalaqaunahu bil alsinatikum. Wataqulu, ya di situ itu, wataquluna bi afwahikum. Kamu berita-berita dari mulut ke mulut, terus kamu sampaikan dengan mulutmu. Padahal, ma laisa lakum bihi ilm. Kamu sebenarnya tidak tahu apa-apa, ikut memberitakan. Maka kalau ditanya, ya kembali pada brosur tadi. Hanya katanya, qila wa qala tadi. Hanya katanya-katanya, kamu cerita seolah-olah sungguh-sungguh gitu. Katanya, katanya begini, katanya. Tapi ketika cerita, itu kau yang ngerti sendiri. Ya, seperti tahu sendiri, barang ditanya cuma katanya. Ya. Itu paling dibenci oleh Allah. Nah, kamu menyampaikan suatu berita yang kamu sebetulnya tidak tahu permasalahan sedikit pun, menyampaikan dengan mulutmu tadi, watahsabunahu hayyinan. Kamu mengira menyampaikan berita bohong yang kamu tidak tahu dasarnya, hanya dari mulut ke mulut, seolah sesuatu hal yang ringan, tidak apa-apa. Padahal yang kamu anggap ringan dengan menyampaikan berita yang tanpa jelas sumbernya tadi, wa huwa indallahi azim, itu di sisi Allah perkara besar. Perkara besar. Jangan kamu anggap enggak apa-apa. Oleh karena itu mulut ini harus dikunci. Jangan suka membawa berita yang negatif tentang saudara kita sesama muslim, dasarnya hanya katanya-katanya. Andai kata saudara kita sama muslim itu berbuat jelek betul, ya betul-betul berbuat jelek, itu nggak boleh disebar luaskan kok. Kalau kamu tahu jeleknya saudara muslim, tujuan apa kamu sebar luaskan? Mestinya kamu mempunyai kewajiban, ya tawasau bil hak, diwasiat, dinasihati sama muslim, ditegur dia, dinasihati, ditegur. Jangan tidak ditegur, malah disampaikan kepada orang lain, dibicarakan. Nah itu yang begitu itulah. Dari mulut ke mulut itu berita orang fasik. Yang maka hati-hati menerima berita yang negatif tentang saudara kita, harus hati-hati. Sampai sekarang yang dikatakan berita-berita itu, MTA menghalalkan anjing. Saudara pernah dengar? Ya? Yang ngaji langsung ini pernah dengar enggak? Brosurnya pun di keluarkan. Ya, yang mengatakan menghalalkan anjing itu di Sukoharjo itu katanya wanita-wanita berjilbab menjual apa? Krengsengan anjing. Pernah lihat? Wong Sukoharjo pernah lihat? Ya. Itu hanya berita bohong. Kalau ditanya, ya katanya, katanya ternyata sumbernya dari siapa? Ya. Dari Majuki. Dari itu kiai itu. Sumbernya dari situ. Dan dia mengatakan, sudah pernah ketemu saya, dikasih buku hadis, saya reso moco melayu. Padahal rupanya we aku rung tawar roh. Kok bisa gitu, ngarang. Nah itu. Terus, saudara hanya dengar kaset itu, sudah ceritakan pada yang lain-lain. Saya ditanya, betul? Oh, ya mau katanya. Katanya siapa? Kaset. Nah itu, jadi berita itu, si pembawanya orang fasik. Nah, gitu lah. Terus malah rembelih aku barang gitu. Itu halal darahnya. Ya, Sukina kuwi blend. Tak ada lagi yang saking bencinya. Katakan, mengingat itu, katanya saya itu namanya Sukino gitu. A itu katanya ibu saya zina dengan anjing terus melahirkan saya di mana? Di WC, luar biasa tuh. Jadi ibu saya zina dengan anjing terus melahirkan saya di WC, mula anaknya jenenge A Su. Nah, Sukino. Coba. Lah kalau saudara terus ikut cerita kuwi, lah. Coba, masa itu dosanya luar biasa. Ngarani ibu saya itu muslimah kok zina we karo anjing kok kaya kurang wong. Zina dengan orang aja dosa besar apalagi. Nah itu. Itu karena apa? Coba tanya orang. Sebabnya apa kok terlalu bedingi banget itu loh. Aku ketemu urung tahu rembuk jenengmu wong kenale urung bagaimana ngerembuk lah kok kowe begitu gething karena menyebarkan Quran tadi. Nang Quran itu tidak perlu disebarkan, wong Quran itu herbal. Kan gitu kan? Kan katanya kan gitu tuh. Kalau kamu ambil hukum jangan dari Quran, dari hadis atau kena racunnya. Luar biasa tuh. Lah wong Allah malah memerintahkan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Suruh mengambil Quran ini jalanku yang lurus, ikuti dia. Lah kok malah dipenging? Kamu nanti kena racun loh kamu. Maka orang yang menggunakan akal pikiran sehat akan tahu. Tahu. Quran diturunkan oleh Allah itu penuh berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Lihat dabaru ayati. Quran turunkan penuh berkah untuk dipelajari, ditadaburi. Bertadabur itu mempelajari dengan sungguh-sungguh, dengan teliti. Tiap-tiap ayatnya. Waliyatadakara ul albab. Orang yang mempunyai akal pikiran supaya dapat pelajaran. Jadi Quran itu diturunkan supaya dipelajari, bukan sekedar dibaca. Nah kok mempelajari Quran telah malah dibenci. Nah itu maka berita dari orang fasik itu tujuannya untuk merusak hubungan, merusak persatuan, merusak kebersamaan, merusak ukhuwah. Nah, maka kalau dengar berita tentang kejelekan atau yang negatif sesama muslim, jangan cepat ditelan tapi tabayun dulu. Tabayun dulu. Jangan sampai kamu nanti menyesal tidak tabayun, langsung mengambil kesimpulan, menerima berita itu, terus mengambil keputusan. Ya, akhirnya menyesal di kemudian hari. Apalagi? Dari browser sementara cukup. Ayo, jawab pertanyaan yang lalu. Pertanyaan akhir 3 November 2013, Seth. Suami saya, kalau merantau sholatnya masih bolong-bolong, karena di tempat rantaunya mayoritas beragama Hindu dan masih banyak anjing. Terkadang tanpa disadari, tiba-tiba anjing tadi menjilat-jilat kaki atau baju suami saya. Dan karena masih minimnya pengetahuan agamanya, lalu hal itu dijadikan alasan bagi suami saya untuk tidak sholat. Apakah yang dijilat anjing itu harus mandi 7 kali, Ustaz? Ya itulah, kadangkala itu. Tapi nanti kalau saya jelaskan seperti itu, ditolak. Oh, anjing barang dikeloni, gitu dah. Bacakan hadis saja ya, Nabi kita mengatakan, An Abi Hurairata Qala. Qala Rasulullah SAW, Tuhuru inna yahadikum idha walago fihil kalbu ayyak silahu sab'amar rotin. Ya. Ulahuna biturob. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan ini ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucinya bejana seseorang di antara kalian apabila dijilat di dalamnya oleh anjing, ya, Maka di, mencucinya 7 kali. Yang pertama dengan debu atau tanah. Jadi kalau bejana, tempat air minum seseorang ini dijilat. Walakoh itu menjilat, maksudnya minum. Anjing kalau minum di bejana yang biasa tempat minum manusia itu, anjing nek kalau minum kan jilat-jilat kan. Orang ngokop kaya wedus itu enggak. Jilat-jilat gitu. Kucing barangnya kalau minum ya jilat-jilat. Lah kalau di situ dijilat-jilat anjing begitu, airnya dibuang, tempatnya tadi dibasuh 7 kali, yang sekali dengan debu. Kalau menjilat di tempat lain, saya belum pernah menemukan hadis. Kalau menjilat di tempat lain, supaya dibasuh 7 kali itu belum. Malah, Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, apabila kamu melepaskan anjing untuk berburu, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian menangkap binatang buruan tadi, berkelahi dengan binatang yang diburu, mati binatangnya, dibawa pulang, dikasihkan majikan yang punya anjing tadi, halal dimakan walaupun tidak usah disembelih. Sekarang timbul pertanyaan, binatang yang ditangkap anjing tadi kena liurnya enggak? Kena liurnya enggak? Nah, tentu kena. Nah, tidak disuruh basuh 7 kali. Malah halal dimakan gitu. Nah, itulah. Maka anjing itu perintah membasuh 7 kali kalau menjilat pada bejana, tempat air. Kalau tempat lain tidak. Maka sekalipun kamu tempat kerja tempat orang Hindu, Arab sholat, wala sikile mau didilat. Atau celah panjangmu dijilat anjing. Enggak apa-apa dipakai sholat sah. Sah. Ya kan 7 kali. Iya dibasuh 7 kali kalau menjilat bejana. Kalau minum bejana manusia tadi air. Air jangan dikiaskan dengan benda padat lain dengan cair. Di samping itu tidak ditemukan. Malah Nabi tadi mengatakan. Melepas anjing untuk berburu itu saja. Kalau mati, binatang yang diburu tadi, dibawa pulang, tidak usah disembelih halal. Tetapi kalau di dalam anjing melepas dengan bismillah tadi, dibantu anjing liar. Kita memburu anjingnya tadi, memburu. Kemudian dibantu anjing liar yang tidak dilepas dengan bismillah tadi. Ya. Kemudian mati. Binatang yang diburu tadi dikeroyok anjing 2 mati, yang satu dilepas dengan bismillah, yang satu liar mati. Itu haram, tidak boleh dimakan. Tetapi kalau ditangkap anjing berburu dan dibantu anjing liar tadi masih dalam keadaan hidup dibawa pulang, berikan majikannya, belum mati itu disembelih, nah halal, halal dimakan. Jadi kena liur itu pasti, itu pun boleh dimakan. Maka maksudnya tidak ada alasan untuk kamu tidak sholat karena dijilat anjing, itu tidak ada alasan. Tapi ya karena tidak ngerti, maka pentingnya toh ngaji itu pentingnya tidak ngerti jadi ngerti. Orang Islam ini gandeng orang itu, wah ini najis mughalah toh. Itu ada anjing lewat kampungnya orang Islam, balangi mesti. Apalagi lewat neng emper masjid, wah mesti dikebuki. Najis gitu. Padahal zaman Nabi malah untuk berburu gitu. Apa anjing disek karo saiki liure beda. Apalagi saya sudah berulang kali mengingatkan dan mengajak suami untuk mengaji, tetapi dia belum juga mau mengerti tentang apa yang diperintahkan dan apa yang harus ditinggalkan. Saya juga berulang kali menjelaskan tentang takwa dan aturan-aturan Islam yang sudah saya ketahui. Untuk itu mohon diterangkan bahwa betapa pentingnya umat Islam itu mencari ilmu dan tidak ada gunanya setelah orang yang tidak mau mencari ilmu tadi akan mendapat azab neraka yang sangat dahsyat. Lalu minta dikembalikan ke dunia, Ustaz. Ya memang pentingnya mencari ilmu itu. Nah, maka Nabi mengatakan thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Allah juga katakan turunkan Quran tahu tadi liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya supaya dapat pelajaran orang yang punya akal pikiran yang sehat. Maka mencari ilmu itu wajib hukumnya. Cari ilmu di sini ilmu apa? Ilmu din, ilmu agama. Ilmu yang bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang baik dan yang buruk, yang selamat dan yang sesat, itu ilmu din wajib. Kita jangan bangga menjadi orang Islam tapi enggak mengerti tentang Islam. Bangga kitab suci ini Quran tapi enggak ngerti isinya apa. Nah, tidak. Betul, maka itulah mencari ilmu itu wajib, yaitu mengkaji itu wajib hukumnya. Dengan ngaji jadi ngerti, tadinya tidak ngerti jadi ngerti. Nah itulah, maka kalau tidak mengerti, ya. Jadi saya mendengar silaturahim pagi tadi, ya sholat bolong-bolong tidak hanya ini suami ibu tadi pagi yang silaturahim siapa? Ya, sholat mau nih saya itu sholat sak geleme, maksud sak geleme gimana? Ya nek gelem sholat ya sholat, ra gelem sholat ya ra sholat gitu. Ya, tadi dari mana tadi? Comal. Dari Comal ya. Setelah dengar radio MTA ini baru sholatnya sekarang jejek. Banyak yang sholat itu bolong-bolong. Karena apa? Orang ngerti ya sholat itu apa ndak ngerti. Ya. Ya. Ya seperti saudara Hartono buat di Republika itu. Keluarga muslim malah, anak wong Islam, bapak ibu Islam, sholat, orang mudeng sholat. Ya, ini saudara-saudara sebelum ngaji apa ngerti itu? Saben sholat, ihdina suratul mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang kamu intai, jalan lurus mana? Sampai saya selamat riyadi apa jalan? Apa jalan yang lurus itu apa? Saben dino ihdina suratul mustaqim, 17 kali tiap hari. Itu nek sholat wajib tok, belum sholat sunahnya. Ya Allah tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus. Ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Padahal ditunjukkan jalan yang lurus gak mau. Malah nek orang ngaji dibenci. Padahal itu jalan lurus itu Quran. Qadja'akum minallahi nurum wa kitabu mubin. Ya. Yahdi bihillahu manittaba ridwanahu subula salam. Wa yukhrijuhum minadzulumati ila nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ya, Yesus terang sungguh telah datang kepada cahaya yang terang benderang, nur mubin wa Qur'an mubin. Ya dah? Yang Qur'an itu menunjukkan manusia dari jalan sesat ke jalan selamat, mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang dan menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Dari kita minta ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allah sudah mengatakan, jalan yang lurus itu Quran. Kalau memang betul ingin jalan yang lurus, itu loh, kaji Al-Quran itu. Dan malah ngaji ragelem. Ngaji enggak suka. Bagaimana kamu bisa ngerti jalan yang lurus? Nah, maka itulah pentingnya kita ngaji. Sehingga dengan ngaji kita tahu, oh jalan yang lurus itu Quran. Jadi kalau kita ingin selamat, ingin masuk surga, harus diikuti Al-Quran. Untuk mengikuti Al-Quran, tidak mungkin saya bisa. Karena Quran bahasa Arab, saya tidak mudeng bahasa Arab. Nah, kalau tidak mempelajari, tidak bisa. Maka pelajari Al-Quran itu. Sehingga disitulah perintah-perintah Allah, disitulah larangan-larangan Allah. Ya sampai kepada menjadi takwa itu, kalau bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Untuk bisa melaksanakan perintah, harus tahu perintahnya yang mana. Bisa menjauhi larangan Allah, juga harus tahu mana larangannya. Lah perintah dan larangan Allah, semua ada di dalam Al-Quran. Maka wajib belajar Quran. Belajar maksudnya memahami, kan wajib. Maka saudara istri tadi sholat bolong-bolong karena tidak tahunya agama. Ya, kalau tidak ngaji, biar paham betul, nanti akan, insya Allah sholatnya akan tenanan. Gitu ya. Apalagi beberapa waktu yang lalu saya pergi takziah kepada seorang warga di desa lain. Saya melaksanakan sholat jenazah bersama dengan dua orang warga. Sehabis takbir yang kedua, ada seorang muda berdiri di kiri saya, mengangkat tangan untuk takbir. Pada saat kami takbir ketiga, anak muda itu ikut takbir. Dan pada saat kami takbir keempat, dia juga ikut takbir. Dan ketika kami salam, anak muda itu juga ikut salam. Dan pada saat kami melaksanakan doa untuk jenazah, anak muda itu lalu pergi meninggalkan kami. Pertanyaan, apakah yang dilakukan anak muda tersebut sudah benar Ustaz? Dan apakah ada tuntunannya makmum masbuk dalam sholat jenazah Ustaz? Memang makmum masbuk yang diterangkan oleh Rasulullah itu di dalam sholat wajib. Makmum masbuk kalau kekurangan rekaat tambah gitu kan. Tapi ada yang memahami, wong yang penting makmum masbuk, walaupun sholat jamaah jenazah masbuk ya boleh aja nyusul. Tapi sholat jenazah itu tidak memakai rukuk, tidak memakai sujud. Lah kekurangannya bagaimana? Ya kekurangannya takbir. Karena sholat jenazah itu takbirnya 4 kali. Kalau kamu baru 2 kali ya nanti ditambah 2 kali lagi kan gitu. Jadi 4 kali. Ya. Ya imamnya salam, kamu belum selesai ya nambah. Wong kamu belum selesai. Itu mesti itu yang diambil secara umum tadi. Memang makmum masbuk itu diterangkan oleh Rasulullah itu di dalam jamaah sholat wajib 5 waktu itu. Nah terus, wis salam kok pemuda tadi lunga, kamu doa pemudanya pergi ra gelem ngamini doamu. Ya memang sebetulnya setelah sholat jamaah terus jenazah terus tambah doa itu memang tidak ada tuntunannya. Wong sholat jenazah itu sendiri isinya hanya doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afu'ahu wa'afihi wa'krim nuzulahu. Dan seterusnya. Lakawis assalamualaikum. Assalamualaikum itu untuk ngomenehi lah. Ya. Maka pemuda tadi. Bar assalamualaikum. Wes. Sebab tadi sholat jenazahnya sudah doa. Lah bar sholat dungo apa meneh. Gitu. Nah perkara yang mau doa silakan doa. Ya. Nah yang merasa bahwa wong tadi sholat jenazah itu isinya khusus doa untuk mazid. Selesai ya sudah saya pergi. Ya itu ya tidak salah. Ya, begitu kan. Biasanya bahas sholat itu dungoneh tau. Padahal sholatmu dungo. Jenazah ini doa tok renek. Orang ruko, orang khusus itu memang doa khusus untuk jenazah itu. Ya itu. Maka setelah selesai sholat jenazah tidak ikut doa tidak salah. Benar itu muda itu. Apalagi? Saya pernah membaca buku yang berjudul Nasihat Para Ulama. Dan salah satunya ada kalimat. Wuhay bin Warad berkata. Yahya bin Zakaria alaihi salam memiliki 2 garis di pipinya akibat menangis. Kemudian ayahnya Zakaria alaihi salam berkata. Sungguh. Aku hanya meminta kepada Allah seorang anak yang bisa menjadi penyucuk mataku. Yahya alaihissalam berkata, Ayah, sesungguhnya Jibril alaihissalam memberitahuku bahwa di antara surga dan neraka ada sebuah gunung, ada sebuah gurun yang hanya bisa dilalui oleh orang yang rajin menangis. Hilyatul Auliya, juz 8, halaman 149. Mohon penjelasannya tentang kalimat di atas. Kebenaran tentang keberadaan gurun itu, bukankah dalam Al-Quran disebutkan bahwa di akhirat hanya ada 2 tempat, yaitu surga dan neraka. Kedua, Aisyah radhiyallahu anha berkata, bid'ah pertama yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah kenyang. Sesungguhnya suatu kaum ketika perut-perut mereka telah kekenyangan, maka hati-hati mereka menjadi tunduk dan condong kepada dunia. Mohon dijelaskan kalimat, kalau kenyang menjadi tunduk kepada dunia. Ketiga, kata Umar bin Khattab, Islam diruntuhkan oleh 3 hal, yaitu 1. Salah paham para ulama, 2. Perdebatan kaum munafik, 3. Pembesar-pembesar negara yang menyesatkan. Kaitannya dengan hadis di atas, mohon dijelaskan apakah Islam sudah mulai memasuki keruntuhan seperti yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi mengenai di sana nanti apa ada gurun dan neraka surga itu masalah gaib. Kita tidak tahu. Nah, maksudnya kamu tanya pada pengarang buku itu, kalau disertakan hadis Nabi, ya hadisnya sahih, ya kita imani saja. Itu hadis. Dan itu bicara masalah gaib. Kalau masalah gaib itu kita tidak dituntut untuk mengerti yang sebenarnya. Ya, orang yang beriman hanya diperintahkan mengimani yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang-orang yang mengimani datangnya alam gaib. Ya, yang sebenarnya ada gurun yang memisahkan rasa. Yang penting di sana itu walaupun ada gurun apa tidak, memang hanya ada dua tempat, yaitu neraka dan surga. Bagi orang yang berbuat baik nanti di surga, bagi orang yang amalnya banyak berbuat jelek yaitu di neraka. Adapun gurun itu seperti apa, wong itu gaib, tidak usah dibicarakan. Tapi neraka surga itu jelas ada dua tempat itu saja. Ya. Wa man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishati radiyah, wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang amal baiknya lebih banyak daripada jeleknya, dia masuk surga. Amal jeleknya lebih banyak dari baiknya, dia masuk neraka. Sudah. Harus kita imani itu. Kemudian yang dimaksud orang yang kenyang, nah, tunduk kepada dunia, ya memang kenyang itu lambang ya kecukupan. Tidak sedikit orang yang merasa dirinya cukup, terus ya menjadi bukan lebih cinta kepada Allah, ya lebih cinta pada dunia tadi. Hubbud dunya wa karohiyatil maut, jadi penyakit itu, ya. Penyakit. Ya, umat Islam ini nanti akan masuk suatu zaman tidak ada nilainya, seperti hanya nilai seperti satu hidangan yang ada kan dan satu piring yang direbutkan oleh orang-orang yang rakus. Sahabat bertanya, apakah umat Islam nanti hanya sedikit, ya Rasulullah? Nabi mengatakan tidak, banyak jumlahnya, tapi mentalnya seperti buih. Buihnya air bah, ya, seperti buih saja. Karena terkena penyakit wahan. Amal wahnu ya Rasulullah, yang dimaksud penyakit wahan itu apa? Nabi mengatakan hubbud dunya wa karohiyatil maut. Jadi penyakit wahan itu artinya penyakit yang terlalu mencintai dunia dan takut menghadapi mati, takut mati. Maka orang yang kenyang itu katakan orang yang kaya, hartanya banyak, yang biasanya itu lupa kepada Allah. Nah, adapun runtuh, Islam runtuh tadi, ya, apakah Islam sudah runtuh? Dikata Umar bin Khattab tadi, dari tiga hal yang runtuh tadi. Satu, salah paham para ulama. Yang kedua, perdebatan kaum munafik. Pembesar-pembesar negara yang menyesatkan. Itu memang betul, tanda-tanda keruntuhan. Jadi yang runtuh itu bukan Islamnya. Islam tidak pernah runtuh. Yang runtuh siapa? Manusianya. Ya. Sayati alan nas zamanun. La islama ilasmuhu. Walal qur'ana ila rasmuhu. Masajiduhun amiratum wahya kharob, wahya kharobun minal huda. Ya. Itu. Ulama uhum syarru mentahta adimi sama min indi tahrujul fitnah wa fihim ta'udu. Kandasang suatu zaman Islam itu tinggal namanya. Ya, Quran tinggal tulisannya. Masjid-masjidnya rame tetapi tidak nurut aturan agama. Rame tok tapi tidak nurut Quran dan sunahnya. Nah, masjid gue ngaji malah rentok. Ya tak, kalau ngaji malah diusir tak. Itu yang gue sekak, gue remi malah. Itu sekak itu, kemudian ada Ramadan gue. Ada masjid yang gue darus ya. Ada yang gue juga ngenteni sahur, sekak, remi. Nanti ngebiar pengurusnya masjid, ya orang ngeleknya malah melu. Dah, tidak apa-apa. Tapi untuk ngaji, Quran dan Sunnah diusir. Dan rumah Allah itu. Maksudnya kalau untuk ngaji membahas Quran Sunnah, harusnya senang itu dimakmurkan masjidnya. Gue sekak, gue reming, gue gitaran, gue apa itu? Wah, itu harusnya diusir itu. Itu malah tidak. Maka rame, tapi enggak nurut aturan agama. Ulamanya sejelek-jelek manusia, maka saya katakan ada ulama su' tadi. Maksudnya ulama itu pembawa, ya, pewaris para nabi, membawa penerangan, membawa suluh obor di tengah masyarakat yang kegelapan. Enggak, ini seperti kegelap di bawah kolong langit. Dari ulama, memfitnah ulama yang lain, fitnah kembali pada dirinya. Artinya sesama ulama saling fitnah memfitnah. Lah kalau sudah ulama sama lah fitnah memfitnah, sama dihancur sudah. Ulama kok fitnah. Kalau ulama satu memfitnah ulama yang lain, Bali memfitnah Genti, dua-duanya itu bukan ulama. Tapi ulama enggak ada fitnah memfitnah. Kalau ada ulama kok memfitnah ulama lain, itu bukan ulama. Karena al-fitnatu akbaru minal qatl. Ya. Ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi tidak ada yang mengajarkan fitnah, enggak ada. Malah orang yang memfitnah tidak mau bertobat, diancam. Falahum adabu jahannam, walahum adabul harik. Maka kalau sudah begitu keadaannya, yang runtuh kesatuan dan persatuan umat Islam akan runtuh. Kalau Islamnya tetap, tidak pernah runtuh Islam itu. Manusianya. Jadi yang rusak itu manusianya. Islamnya tidak rusak. Nah, manusia karena rusaknya. Karena ngakunya Islam sudah tidak berpegang Islam. Ngakunya cinta Al-Quran tapi tidak ngerti isinya Quran. Malah Quran diterangkan malah dibenci. Tidak suka. Itu baru diterangkan apalagi diamalkan. Gitu. Nah itu akan terjadi zaman itu. Apa lagi? Pada awalnya saya pernah menjalin hubungan dengan seorang cowok. Tidak lama kemudian putus di tengah jalan. Setelah putus, cowok itu kembali kepada mantan pacarnya yang dulu. Dan tak lama kemudian mereka bertunangan. Pada akhirnya ada seorang cowok yang melamar saya. Tetapi saya menerima lamaran tersebut dengan terpaksa. Karena saya tidak mencintainya. Dan tidak menyayanginya. Hanya ingin membahagiakan kedua orang tua. Menurut tuntunan, berapa lamakah waktu setelah acara lamaran dilaksanakan menuju pernikahan? Bagaimana kalau saya masih menyimpan rasa cinta pada mantan pacar saya karena saya masih mencintainya? Dosakah saya jika masih berkomunikasi atau bertemu dengan mantan pacar saya karena masih sama-sama cinta? Padahal kami sudah sama-sama bertunangan, Ustaz. Itu wanita bingung. Ya, dah? Bingung. Lawang bingung kok dituruti. Mestinya kalau kamu wanita muslimah, jangan bingung. Quran itu tombo bingung. Asyifa lima fi bisudur. Kalau kamu ngaji, pegang Quran, dan tidak bingung. Kamu punya pacar. Pacarmu sudah tunangan orang lain, mas sudah nikah dengan orang lain, ya dah? Nah kamu dilamar orang lain, kamu sudah mau menerima, lah kok masih hubungan dengan pacarnya, ya seolah-olah kalau ketemu dengan kalau nikah dengan pacar, pacarmu sudah ngepek orang lain, ditinggal pacarmu tentu kamu kecewa. Kembali pada Quran, Quran mengatakan asya antakrahu saya wa huwa khairul lakum. Wasan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa juga apa yang kamu tidak suka, dah kamu pacaran akhirnya pacarmu nikah dengan orang lain, kecewa toh kamu? Tidak senang toh kamu? Tapi di balik itu mungkin ada baiknya. Ya. Kamu tidak suka. Sebaliknya, apa yang menjadikan kamu suka, andai kata kamu nikah dengan pacarmu dulu, kamu mungkin senang. Tapi di balik itu mungkin ada jeleknya buat kamu. Diambil hikmahnya. Untung dia menikah dengan orang lain, belum jadi nikah dengan saya. Entah? Andai kebacut nikah dengan saya, dia jatuh cinta pada orang lain, gimana? Ya, alhamdulillah saya ditinggal. Wong katanya senang saya, kok ternyata nikah orang lain. Berarti tidak suka dengan saya. Kan? Entah? Lebih cinta kepada yang dinikah itu daripada kepada saya. Ya alhamdulillah, saya ditinggal pacar saya, kok ada orang yang nembung saya, berarti untuk ganti. Bisa jadi yang menggantikan ini lebih baik daripada yang saya harapkan. Nah, maka mestinya disyukuri nikmat itu. Jangan wis malah itu akhirnya kamu malah nyambung hubungan dengan mantan pacarmu yang tak nikah itu. Kalau yang lamar kamu tadi tahu akhirnya, wah berarti orang ini dengan saya enggak suka, ditinggal. Nah, ditinggal malah kamu gulung kuming. Wis bae ning kono-kono wis ngawin dengan orang lain. Iki ngerti nek aku di hubungan saya akhirnya melepas ya yang lamar saya akhirnya ndak jadi nanti ngelamar orang lain sehingga lah sehingga kene ra entuk kono ra entuk. Udah. Maka harusnya kalau wanita muslimat apalagi dah ngaji diterima apa yang menjadi keputusan Allah terima mudah-mudahan ini yang terbaik buat saya. Harusnya gitu. Kalau kamu menyambung hubungan dengan mantan pacarmu tadi di samping itu dosa akan membuat rusakan rumah tanggamu nanti yang berantakan. Apalagi bagaimana kalau orang yang sudah mengaji masih suka memberi sesuatu kepada lain jenis yang bukan mahramnya secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan istri dan anaknya. Dan anehnya, kalau si istri dan anaknya tidak ada di rumah, perempuan itu dimasukkan ke rumah. Waktunya sekitar habis maghrib sampai isya. Dan perbuatan semacam itu sangat berbahaya bagi dirinya dan kajiannya bisa menimbulkan fitnah. Misalnya, takrobu zina, karena mereka hanya berduaan dan kejadian seperti itu sering dilakukan. Orang yang semacam itu apakah perlu diboikot atau hanya dinasihati? Kalau dinasihati, tolong dinasihati Ustadz. Insya Allah orangnya mendengarkan Ustadz. Aduh, maka ini saya suruh. Satu lagi ini karena saya anggap penting ini. Nah kalau betul apa yang kamu katakan, ini selak meteng kok. Ya toh? Itu udah. Jadi kalau orang udah ngaji, kok suka menyendiri dengan perempuan yang bukan mahramnya, lama-lama hamil tuh nanti. Sebab itu namanya takrobu zina. Sedang Allah melarang wala takrobu zina. Dekat-dekat perbuatan zina tidak boleh apalagi sampai berbuat zina. Nabi kita mengatakan la yakhluwunna la yuhlawanna rajulun bimra'atin illa kana salisahuma asyaiton. Ya. Itu diterangkan hadis itu di At-Tirmidzi. Janganlah seorang laki-laki ya bersepi-sepi menyendiri dengan seorang wanita. Laki-laki dan perempuan menyendiri. Ya. Karena berduaan, karena yang ketiganya adalah setan. Setan itu selalu mengajak manusia kepada yang jelek. Ya. Pada yang jelek. Mesti akhirnya setan itu ya kalau tadi dekat-dekat zina, baru dekat enggak. Mesti puncaknya orang pacaran itu puncaknya kepada zina. Sudah itu kan. Maka jangan sampai terjadi. Kalau itu betul terjadi kamu lihat, tahu. Apalagi kalau kamu sudah tahu ini orangnya ngaji, sok datang minggu pagi. Coba dipandani, dikandani. Ya, kandani. Awasobil hak. Ojo malah dikandak-kandak kenyang ngedindit, paranono, kandanono. Kalau sudah ngaji di gelombang, mesti dikeluarkan itu. Corek, keluarkan, tidak boleh ngaji. Kalau di minggu pagi, walaupun sudah ngaji, banyak orang baru tahu, rung salat itu boleh, ngaji di sini tidak salat, boleh kok. Belum salat boleh, agama lain boleh. Banyak kan yang agama lain masuk Islam karena ngaji di sini. Tapi kalau sudah namanya masuk gelombang, ditaati betul itu. Maka itu baiknya dipanggil, ditemui, dinasihati. Supaya tidak kebacut gitu. Mumpung baru dekat-dekat, burung sampai masuk perbuatan zina itu. Ya, saya rasa cukup sekian dulu untuk pertanyaan dari ini yang lalu. Sekarang ada waktu kesempatan untuk pertanyaan langsung. Mari saya. Baik, berikan. Untuk pertanyaan langsung sebutkan mic dulu, sebutkan mic-nya dulu. Nomor 6 28 17 39 14 cukup. Yes. Sementara cukup dulu. Nomor 6 28 17 39 dan 14. Baik, kita mulai dari nomor 6 dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, nama saya Rahayu Utamisari, saya dari MTA Perwakilan Sukoharjo. Mendengarkan tadi rekaman video, saya selaku praktisi hukum tergelitik untuk matur yang mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita dari Banser, karena tadi sudah disampaikan atas nama undang-undang. Jadi saya mohon izin Ustadz untuk matur juga atas nama undang-undang. Kalau dari masalah agama tadi Ustadz sudah menjelaskan dengan panjang lebar. Tadi disinggung dengan terkait undang-undang yayasan. Maka di sini saya perlu matur dulu bahwa sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, di bawahnya adalah undang-undang. Kemudian yayasan diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004. Ada dua pasal yang saya perlu matur, di mana dua pasal ini tidak diubah di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004. Yang pertama pasal 4 tentang wilayah kedudukan yayasan adalah wilayah negara Republik Indonesia. Jadi bukan hanya setempat di Gresik atau di Sidoarjo ataupun di wilayah-wilayah kabupaten atau kota setempat. Jadi wilayahnya adalah seluruh Indonesia. Kemudian yang berhak untuk membubarkan yayasan itu adalah putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah berdasarkan pasal 62 huruf C. Undang-undang pengadilan negeri boleh melakukan pembubaran terhadap yayasan, itu pun diatur di dalam pasal tersebut, alasannya hanya tiga hal. Yang pertama, karena undang-undang melanggar ketentuan umum dan kesusilaan. Yang kedua, yayasan tidak bisa membayar hutang setelah dinyatakan pailit oleh putusan PN yang sudah inkrah. Yang ketiga, bahwa harta kekayaan yayasan tidak mencukupi untuk membayar hutangnya. Kalau kita analisa dari tiga alasan itu, yayasan MTA tidak masuk di dalam salah satunya. Karena ketentuan umum di sini bukan ketentuan umum yang berlaku apa yang dimaui dalam masyarakat, tetapi adalah ketentuan umum yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, baik itu Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang maupun sampai ke peraturan yang di bawahnya. Kemudian tadi Ustadz juga disinggung tentang peraturan daerah. Perda itu adalah produk undang-undang yang ada di bawah undang-undang. Sehingga peraturan daerah, walaupun kita ada otonomi daerah, tetap tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya. Sehingga kalau ada pemerintah daerah yang melakukan pembubaran terhadap MTA tanpa disertai dengan tiga alasan tersebut, berarti peraturan daerah itu otomatis tidak berlaku karena bertentangan dengan undang-undang yang peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, yaitu Undang-Undang Yayasan. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara kita Banser terutama mudah-mudahan mendengarkan. Jadi mohon untuk kita sebagai bangsa Indonesia tidak mudah-mudah mengatakan atas nama undang-undang, tetapi kita tidak memahami undang-undang yang mana. Kemudian kalaupun ada perbedaan, kalau MTA misalnya tidak boleh ada di Gresik atau di daerah lain, kalau setiap daerah melakukan hal yang itu, yang seperti itu. Jadi MTA Gresik di pemerintah daerah atau masyarakat Gresik, karena ada perbedaan pendapat, MTA tidak boleh hidup di Gresik. Kemudian yang lain juga begitu. Nah, kalau sudah seperti ini, karena alasannya mereka bahwa MTA membuat keresahan, kalau memang seperti itu, apakah keresahan-keresahan itu hanya akan dialihkan ke daerah yang lain? Sehingga kalau MTA yang dianggap membawa keresahan di Gresik, kemudian di Gresik tidak boleh, MTA akan tumbuh di tempat lain. Nah, di tempat lain ini juga mereka anggap akan membawa keresahan. Itu tidak masuk di logika menurut saya, Ustaz. Jadi kalau memang MTA itu dianggap meresahkan, harusnya MTA tidak boleh ada di dunia, bukan hanya di Gresik. Nah, kalau seperti itu, kalau seperti itu mestinya mereka yang mengatasnamakan bahwa MTA membuat kerusuhan harus fair. Jadi monggo kita diberi fasilitas untuk bisa kita pindah secara bersama-sama, tidak hanya di Gresik dan tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Mestinya konsekuen seperti itu. Ngatan Ustaz, saya hanya tergelitik untuk memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan tidak ada lagi umat Islam yang mengatasnamakan undang-undang, padahal tidak paham tentang undang-undang itu hanya karena perbedaan pendapat dan hanya karena hal-hal yang tidak ada dasarnya baik dari agama maupun undang-undang. Demikian Ustaz, mohon maaf kalau ada salah atur saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dari Sukoharjo. Tadi kan di Cabang Sukoharjo. Ya, itu bukan. Mereka itu punya undang-undang. Banser yang demo tadi punya undang-undang. Undang-undangnya namanya Undang-Undang Pokok E. Gayanya seperti ngerti, tidak boleh hidup sini. Lawang itu yang membuat Kesbangpol, bupatinya saja tidak setuju. Ya dah, bupati Gresik tidak mau membuat surat nutan MTA karena bupatinya pinter. Ngerti kalau MTA itu dilindungi undang-undang yang sah. Maka tidak mau bupati ini. Kesbangpolnya buat sendiri. Ya biar gue pepak-pepak dunia. Tidak apa-apa kita dibuat begitu, tidak apa-apa. Ujian bagi MTA Gresik, ujian bagi MTA Sidoarjo. Bagaimana? Dengan begitu kamu akan turun, tidak jadi ngaji apa terus? Kalau terus ngaji, intansurullah, yansurkum. Kita tidak minta perlindungan siapapun. Perlindungan yang nomor satu adalah Allah. Janjinya Allah pasti tepat. Insyaallah yansurkum, wayusabit aqdamakum. Gitu? Mestinya aparat pemerintahan sana, keamanan mesti tahu. Tahu, kalau ini yang benar MTA itu tahu. Tapi mengapa dia malah membiarkan yang salah? Memang dunia, hukum di Indonesia itu sekarang kacau. Yang salah itu malah diberi kesempatan, yang benar ditekan. Itu sudah bukan rahasia lagi, rahasia umum ini. MTA itu dikatakan aliran sesat. MTA pernah dipanggil ke Menteri Agama kok. Ditemukan dengan orang-orang yang mengatakan aliran sesat oleh Pak Menteri Agama. Pernah dipanggil ke MUI Pusat. MUI Pusat Jakarta sana. Dasarnya hanya laporan-laporan palsu, laporan pokok itu tadi. Sampai sekarang. Ya kan? Ya kalau mengaliran sesat, pun jelas-jelas dapat keputusan SK dari Undang-Undang Depkumham, Permen Hukum dan HAM itu mengeluarkan MTA boleh hidup di mana-mana, seluruh Indonesia. Ya tidak boleh di dunia. Nek orang itu neng dunia, kok neng bulan kono, no. Indonesia boleh. Kenapa tidak boleh sih itu? Ya, nah itu sebetulnya aparat itu tahu. Karena itu hukum kalah dengan royok. Maka kita yang tahu hukum, tahu agama, sudah biarkan saja. Ya, biarkan saja. Ya, Rasulullah dulu ya tadi saya katakan, dikatakan orang gila, dikatakan orang kurang akal, sufaha, dikatakan merusak apa? Sesembahan nenek moyang itu karena menyebarkan Quran. Maka siapa penyebar Quran, mengamalkan Quran pasti ngalami yang sama. Mesti hambatan-hambatan. Dan itu sudah menjadi sunatullah. Iman dan ujian tidak bisa dipisahkan. Iman dan ujian itu seperti gula dengan manisnya. Nek gula kok orang manis sih? Mesti kita kaya gula pasir kok orang manis. Baik orea. Bukan itu. Nek gula mesti manis. Maka jangan mencari gula yang tidak manis. Oh ini gula manis? Ya. Maka jangan mencari. Saya ingin menyebarkan Quran dan sunnah, tidak mau kena hambatan, tidak bisa. Pasti ada hambatan. Itu sunnatullah sudah. Maka kalau dapat itu, Allah akan menguji kita, dilihat kesungguhan kita dan kesabaran kita. Bagaimana kamu dengan begitu? Sungguh-sungguh apa sabar? Maka kemarin saya telepon, bagaimana? Dan kita di Gresik, apa takut sama berhenti? Tidak, Ustaz. Apapun yang terjadi, kami tetap ngaji terus. Ya harus itu, pertolongan Allah mesti datang. Nah, insyaallah lah. Walaupun dia mengatakan, walah kok ya sing duwe negara gitu ya. Nah, boleh hidup di sini kayak sing duwe negara. Ngomong salah nih ora krasa gitu. Masane wis bener. Harusnya malu begitu, harus malu. Jadi semua orang yang mendengar, jadi lihat video, apalagi siarkan TV, toh, semua yang melihat, yang pakai akal sehatnya, mesti lagi karepe wong iki piye gitu loh. Yakin mesti menyalahkan mereka. Tempat pelacuran malah dia ndak gerutuk ke sana. Tempat pelacuran ada enggak Jawa Timur itu? Ada. Pernah dia menggerutuk ke sana dibubarkan? Enggak. Tempat pengajian malah ndak boleh hidup di sini. Dia ndak berani mengatakan pelacuran ndak boleh hidup di sini. Pernah dengar itu? Enggak. Maka biarlah. Itu dakwah ini urusan Allah. Karena melaksanakan perintah Allah. Sampai ada yang menghambat, menghalangi, serahkan saja pada Allah. Allah pasti akan menurunkan perkaranya. Orang-orang beragama lain saja suruh biarkan kok. Orang berusaha memurtadkan kita, itu oleh Allah suruh maafkan, biarkan. Coba dibaca surat Al-Baqarah 109 itu. Ya. Sebagian besar ahli kitab itu berusaha memurtadkan orang Islam. Jangan kita maafkan dan biarkan. Hatta ya'ti Allah bi amrih. Ya. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 109. Wadda kathirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, iya kan? Sebagian besar orang ahli kitab itu berusaha menjadikan kamu murtad lagi. Orang-orang Islam itu murtad. Menjadikan orang-orang itu murtad. Keluar dari Islam. Jadi mengembalikan kamu kepada kekafiran kan berarti mengembalikan jadi murtad, jadi orang kafir lagi. Bagian besar orang ahli kitab. Itu pun oleh Allah perintahkan apa? Fa'fu wasfahu. Hatta ya'ti Allah bi amrih. Maafkan. Biarkan dia. Ya, usaha mereka untuk memurtadkan orang Islam. Biarkan saja. Maafkan dia. Karena dia merasa mempunyai kewajiban. Dia beragama. Menyebarkan agama mereka, mengajak orang Islam yang murtad, syukur mau masuk agama mereka. Ya. Tapi apa? Umat Islam bukan berarti maafkan, biarkan, terus kita ke dalam tidak membina. Kita ke dalam sendiri, kita bina, kita dakwahi, kita kuatkan Islam mereka. Kalau sudah begitu terpaksa dia murtad, ya mau apa lagi? Wong Allah tidak butuh iman kita. Orang murtad tidak merugikan Allah. Jadi tanggung sendiri. Maka dari itu, maafkan, biarkan. Dia usaha dakwah begitu, biarkan. Allah nanti akan datangkan perkaranya. Dakwah itu urusan Allah. Yang penting kita jalan terus dakwah. Orang mau berusaha bubarkan MTA, menutup MTA, mengusir, terus jalan terus. Nanti urusan Allah. Allah pasti akan turun tangan. Kita harus yakin itu. Kita harus yakin. Jangan ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Jangan ragu-ragu terhadap janji-janji Allah. Ya ta? Nek nurut hukum negara memang bertentang. Wah, hukum Islam saja ditentang apalagi hukum negara. Kalau sudah berani tentang hukum Islam apalagi hukum buatan manusia. Itu kan? Maka maafkan, biarkan mereka mau begitu terus ya siarkan. Ya. Besok apa? Sabtu memang pengajian sana itu tiap hari Sabtu. Kalau hari Sabtu pas jadwal pengajian dia datang lagi tahlilan neng latar MTA lagi ya biar lagi malah gue rame-rame di situ lah. Rame-rame. Mau apa lagi? Mau tahlil. Memang afdol-afdol dikir itu la ilaha illallah. Kalau niatnya mengharap di Allah. Tapi tahlil nenggon majlis MTA tanpa izin. Dan saat itu dipakai untuk pengajian dibarengi. Itu orang melihat sudah ngerti tujuannya apa. Apa karena Allah? Jelas tujuannya mengganggu pengajian. Padahal pengajian itu orang yang ngaji Quran mengatakan dikatakan Nabi itu sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'alamal Quran wa 'alamahu. Dikatakan oleh Nabi paling baik lah kok itu malah mengganggu. Nah, kira-kira yang benar mana? Itu nanti orang sudah mengerti sendiri. Ya, kok kaya kurang? Gue nek kowe seneng arep tahlil, mbok yo ning omahmu dhewe, apa ning masjid, apa ning kantormu kono. Lah kok ning latare majelis tafsir Al-Qur'an tur dipaske jadwal pengajian, itu jelas mau ganggu tuh itu. Itu pun kita tidak marah, warga yang di sana tidak marah. Mau ngumpun ki wong ki jane karepe piye? Ngumpun, tidak marah. Biarkan sajalah. Sesuk mingguan asuk setu arep ngono ya silakan. Ya, silakan. Ora apa-apa, wis terus mengko betah-betahan betah ndi. Nanti siap jadwal ngaji mesti ngaji nek wis jadwal ngaji mbok bari tahlilan ning nggone wong ente akono ya silakan terus betah-betahan. Nah, itu semuanya sesuatu yang batil. Fa'amazzabatu fayadabu jufa. Akan hilang tanpa bekas. Kita mengatakan suatu kebatilan. Karena mengapa? Karena tahlil bukan pada tempatnya. Tahlil itu menyebut asma Allah kok untuk mengganggu orang ngaji yang dikaji firman Allah. Kan bukan pada tempatnya itu. Ya, terima kasih ya keterangannya Ibu dari Sukoharjo tadi. Ya saya belum kenal kok tadi Ibu Dari Sukoharjo. Ya, apalagi? Baik, mic nomor 26 silakan. Nomor 28 mohon maaf, mic nomor 28 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bapak? Alhamdulillah saya perkenalkan, saya Abbas dari Kedungtuban Cepu, Kabupaten Blora. Oh ya, Blora. Dari Cepu, mari. Jauh sebelum saya datang, saya sudah berhasrat untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz. Alhamdulillah saat ini insya Allah akan tercapai. Pertanyaan pertama, mohon agar supaya Ustadz menerangkan secara jelas, secara kronologis perintah sholat yang semula 50 waktu, yang hingga sekarang tinggal 5 waktu. Pertanyaan kedua, pada masanya menjelang meninggalnya Abu Thalib, Rasulullah menuntun Abu Thalib sebagai paman, ternyata tidak berhasil. Dengan ajarannya dengan menuntun kalimat asyhadu an la ilaha illallah ataupun la ilaha illallah. Kemudian dengan jawaban tersebut, pada masanya Rasulullah tentunya tidak sedikit menuntun orang yang sakaratul maut untuk dituntun dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Lah, orang tersebut diantaranya siapa saja Ustadz? Kemudian yang ketiga, sholat duha itu dapat mensedekahi 360 persendian. Selain itu juga bacaan tahlil, tahmid, dan takbir. Barangkali ada testimoni dari Ustadz, dampak positif dari sholat duha tersebut. Atas jawaban Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saudara itu menimbulkan saya juga bertanya. Mengapa saudara sudah melaksanakan sholat kok 5 waktu, lah kok enggak tak tanya dulu 50, apa pilih 50? Ya tak? Jadi yang penting, itu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, ketika Nabi Isra Mi'raj, inti daripada Isra Mi'raj itu, entah itu asalnya diperintah 50 kali, terus ketemu Nabi siapa, yang terakhir keputusannya, berapa kali? 5 kali. Jadi yang jelas, umat Islam ini diperintahkan sholat wajib hanya 5 waktu dalam satu hari satu malam. Dalam hadis Nabi sendiri juga mengatakan Islam itu ditegakkan 5 perkara. Salah satu diantaranya sholat 5 waktu. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, sholat mana yang Rasulullah yang diwajibkan? Sholat yang 5 waktu. Selainnya itu adalah tatawu, sholat-sholat sunnah saja. Sudah, tidak usah dibicarakan kronologisnya. Itu kronologisnya kamu baca hadis tentang Isra Mi'raj. Nah, kita tidak usah mengerti kronologisnya, tapi kesimpulannya umat Islam itu diperintah sholat 5 waktu sudah. Kita harus yakin itu dasar hadis-hadis Nabi seperti itu. Itu ya jawaban mengenai sholat 5 waktu. Kalau ingin tahu detailnya, baca hadis tentang Isra Mi'raj itu dari sana. Yang, tapi kesimpulannya memang 5 waktu itu diketahui. Dan Nabi sendiri mengatakan sholat wajib itu hanya 5 waktu itu. Siapa saja yang ditalkinkan oleh Rasulullah, saya tidak diberitahu. Enggak tahu saya. Ya banyak sekali. Hanya Nabi mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Perintah kepada umatnya, talkinkanlah di antara kamu orang yang akan mati dengan membaca la ilaha illallah. Karena Nabi mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang pada akhir ucapannya itu mengucap la ilaha illallah terus mati, masuk surga. Ya. Itu sudah diterangkan siapa yang dituntuni Nabi. Itu diperintahkan pada umatnya, kepada kita, kalau nunggui orang sakaratul maut, supaya dibacakan la ilaha illallah, dituntun. Tidak usah diakal-akal. Kan ada yang mengakali, nah aku Allah Allah baiklah. Nah kenapa? La ilaha illallah ngunek lagi la ilah terus mati. Padahal la ilah itu artinya tidak ada Tuhan. Lagi muni la ilaha illallah sek dia terus piye coba? Nah, perintahnya Nabi la ilaha illallah aja mung Allah Allah. Ya. Lah perkara la ilaha illallah terus mati, ya, kan tujuannya membaca la ilaha illallah. Allah tahu nek karepe iki munine la ilaha illallah. Dadah. Ikuti aja apa yang dituntunkan Nabi, enggak usah diakal-akal. Nabi mengatakan suruh mentalkinkan membaca la ilaha illallah, ya la ilaha illallah sudah. Itu. Laksanakan itu. Tapi kebanyakan umat Islam malah enggak mengamalkan itu. Kebanyakan nek wong delok sintik-sintik arep mati diwacake apa? Yasin, jare nek mati bendang mati, nek urip gendang waras gitu. Memang ada hadisnya. Hadisnya dhaif. Sing sahih yaitu la ilaha illallah itu dibacakan es sakaratul maut itu biar ada harapan dia mati la ilaha illallah terus mati masuk surga. Mbah nanu penak ya. Aku nanu tak tangguh wae rasah salat sune arep mati tak maca la ilaha illallah. Baik. Kita penak. Wong tiap hari baca la ilaha illallah kadang kala mati dituntun kon maca la ilaha illallah angel apalagi kamu enggak salat. Ya. Nah, itulah maksudnya sekalipun sudah sakaratul maut mau mati tauhidnya kepada Allah jangan hilang. Maka la ilaha illallah. Nah, gitu. Nah, ketika Abu Thalib dituntun oleh Nabi sendiri padahal pamannya perjuangannya besar membela Nabi dari serangan kaum kafirin, kaum Quraisy itu dilindungi oleh Abu Thalib. Bukan karena Nabi, karena keponakannya. Tapi ketika mati dituntun oleh Nabi, tidak mau Nabi mencucurkan air mata. Gelo banget, karena tidak bisa nolong nanti di akhirat, tidak bisa memberi syafaat badannya, tidak bisa. Turun wahyu, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallah yahdi man yasha. Hai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Nah itu. Fadilah sholat duha, apakah ada testimoni itu? Tidak usah kalau kita diperintahkan Nabi. Ya, tiap hari manusia punya 360 ruas. Ya, tubuh hitam manusia perlu disedekahi. Tahlil, la ilaha illallah, sedekah. Allah Akbar, sedekah, subhanallah, sedekah, dan sebagainya. Tapi semuanya itu bisa diganti dengan sholat sunnah duha dua rakaat. Sholat duha dua rakaat sudah mencukupi mensedekai 360 ruas-ruas yang ada pada tubuh kita itu. Ya sudah itu. Ya kita tinggal melaksanakan saja, enggak usah banyak berpikir toh, itu tuntun Nabi kok. Kalau Nabi mengajarkan kalau bisa jangan sampai ditinggalkan. Ya, sholat witir sebelum tidur, puasa 3 hari setiap bulan, dan sholat duha 2 rakaat. 3 hal itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Walaupun tinggalkan juga tidak dosa, wong itu sunnah. Tapi kalau diperintahkan Nabi, kalau bisa jangan ditinggalkan, berarti sangat sangat besar manfaatnya. Gitu. Ya, apalagi. Baik, berikutnya penanya dengan nomor mic 17. Nanti bersiap-siap nomor 39. Singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya nama Sarjono dari Bantul, Pendowarjo, Sewon. Oh iya, Jogja ya? Iya. Kemarin ada gempa enggak? Ya, alhamdulillah ada Pak. Ada. Ada. Enggak apa-apa toh? Alhamdulillah selamat semuanya. Ya, ta. Dan saya sampai di sini ini karena awalnya saya mendengarkan radio. Ya. Dan ikut ke sini sama rombongan kasihan-kasihan. Jadi kesetrum radio ya. Iya, betul, Pak. Ya. Radio MTA itu ada gendamnya. Siapa mendengarkan seperti kena gendam, kena pelet. Jangan kok dipercaya tenang. Ya, apalagi ya ditanyakan, mari. Ya, mohon pertanyaan dari Bapak Ustaz. Aku ratekon. Saya enggak tanya. Maaf Pak, mohon keterangan maksudnya ya. Mohon diterangkan, di waktu saya menikah dulu Pak Ustaz. Oh iya. Yang menjadi wali itu seorang non-muslim atau mertua saya waktu itu, Pak. Ya. Waktu itu Bapak Naib tidak memperkenankan atau tidak memperbolehkan. Betul. Setelah Bapak Naib itu memperbolehkan, itu dilaksanakan pernikahan itu hingga sekarang lah. Pernikahan saya waktu itu sah apa tidak, Bapak Ustaz? Yang menikahkan siapa? Bapak ditanyai oleh Ustaz, Bapak agamanya apa? Saya non-muslim, Pak. Oh, enggak boleh. Oh ya, saya muslim. Bapak bilang begitu. Nah, ternyata Bapak Naib itu memperbolehkan. Enggak, yang menikahkan siapa akhirnya? Akhirnya Bapak Naib, Pak. Oh, ya. Yang menjadi wali Bapak saya, tapi. Ya. Dan yang kedua, Bapak. Semoga Bapak Ustadz banyak umat menjadi pencerah bangsa ya Pak. Amin. Karena amin. Saya mendengar ada seorang kiai yang mau menyembelih apa namanya Ustadz itu ya baru kali ini saya dengar Pak. Moga-moga Bapak Ustadz selalu diberi yuswa panjang dan selalu sabar. Matur nuwun, cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau yang menikahkan tadi Pak Naib, insya Allah sah nikahnya. Karena yang nikahkan kan Naib. Kalau yang nikahkan bapaknya non muslim tidak sah. Jadi wali itu artinya yang berhak menikahkan. Nah, karena yang menikahkan bukan walinya, karena walinya bukan orang Islam, akhirnya yang menikahkan Pak Naib, ya sah nikahnya. Kalau yang nikahkan bapaknya tadi, yang non-muslim, tidak sah. Dan yang punya, yang perlu wali itu, mantan yang perempuan. Kalau laki-laki tidak perlu wali. Nah, kalau yang perempuan itu perlu wali. Kalau walinya non-muslim, sing nyekah ke Naib, insya Allah sah. Gitu ya. Ya, doamu mudah-mudahan Allah mengabulkan. Ya yang mau nyembelih saya itu wong ra ketemu sing mbelih kok kadoan apa iso. Iso. Ya. Ya biarlah wong dia saking emosi. Emosi dikira saya moko buatinge karo NU katanya gitu. Padahal saya ndak pernah pengajian kita apa pernah tau saya nyebut NU nyebut ndak. Kita ndak pernah NU apa organisasi lain apalagi perseorangan ndak pernah kita sebut NU Muhammadiyah Al-Islam Al-Irsyad apalagi lah. Semua itu hanya baju bentuk baju. Ya. Beliau-beliau itu orang Islam. Apakah kamu NU, apa Muhammadiyah, Al-Islam, apa Persis, apa Al-Irsyad, semua itu saudara kita. Karena Nabi mengatakan Al-Muslimu akhul Muslim. Kalau Muslim ya saudara. Karena saudara sama Muslim ya haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Maka kalau menyembelih haram sebetulnya. Mulai ya rasido, wong haram. Ya apalagi? Baik, penanya berikutnya nomor 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fardiono, dulu dari Lampung Timur, tapi sekarang sudah netap di Jawa. Oh iya, Jawa tepatnya mana? Tepatnya di Ngaglik. Ngaglik. Tepatnya di Ngaglik, Sambi, Ustaz. Oh, Boyolali. Iya, sekarang baru 2 bulan ini ikut binaan di Simokota. Oh iya, ada apa? Ya, ini yang saya tanyakan masalah perdagangan. Saya sebagai seorang pedagang kecil-kecilan, kemarin tuh waktu ikut ngaji di Simokota itu, waktu itu diisi oleh Al-Ustaz Juru Widodo, di situ diterangkan, kalau tidak salah ingatan saya itu dalam surat At-Taubah ayat 111, dikatakan bahwa Allah itu akan membeli orang-orang yang beriman itu dan hartanya itu dengan balasan surga. Yang saya tanyakan, bolehkah kita sebagai seorang pedagang itu mengambil untung itu berlipat-lipat? Contohnya begini Ustaz, karena saya seorang penjual atau penyetor kelapa muda, kadang saya itu dapat pesanan yang namanya kelapa wulung. Dan saya itu sendiri tidak tahu apa gunanya kelapa wulung, tapi karena barangnya agak langka, itu kebanyakan kadang satu minggu atau sampai satu bulan baru dapat. Dan itu saya jual kadang-kadang dari tempatnya itu sebenarnya cuma 3.000 sampai 5.000, tapi karena barangnya langka itu saya jual sampai 21.000. Itu apa boleh apa tidak? Karena yang memesan itu juga ngotot Ustaz. Ya wis golekno lah Mas, mbuh engko regane pira-pira tak tuku pokoke. Padahal saya sudah bilang itu barangnya langka itu Pak utawi angli Pak pripun. Ya wis engko sak entuke sementing kowe engko nek entuk terus ngebel aku. Nah itu artinya berarti kita menjual atau mengambil keuntungan berlipat-lipat. Padahal kita tahu sendiri Allah sendiri membeli orang-orang beriman itu dengan surga. Itu berarti kita atau laba kita kan lebih besar lagi untungnya. Apakah dibolehkan umat manusia ini mengambil keuntungan berlipat-lipat dari hasil penjual perdagangan tersendiri. Yang kedua kalinya, di dalam ijab perjualan itu atau ijab kabul penjualan itu, saya sering mengatakan begini Ustaz, saya menawar barang itu begini, karena di desa-desa ya Ustaz ya, pripun bu, kelapane pun dilong nomboten, lergane piro Mas, kalewu setengah bu, dia bilang, ora entuk Mas nek telungewu ya ora apa-apa pean, akhirnya saya bilang begini Ustaz, ngempo nek ngoten telungewu nek mengke sing kalih kula suwun nggih bu, kula unjuk. Nah, padahal dalam satu hari penjualan atau ijab kabul penjualan itu kadang-kadang sampai dapat 5 orang atau 6 orang. Setiap orangnya saya mintai 2 buah kelapa. Saya bilangnya begini, nanti saya minum yang 2 ya Bu. Ya enggak apa-apa Mas. Ternyata dalam, apa itu ya? Dalam penjualan saya menyetorkan ke bakul-bakul tersebut. Itu ternyata yang saya minum 2 itu saya minta dari penjual-penjual tersebut tidak habis, akhirnya katut kejual. Itu apa dibolehkan atau tidak barang yang saya minta? Sebetulnya saya mintanya mau saya minum, ternyata karena saya dengan tenaga saya 2 orang, kalau 3 orang untuk minum kelapa 10 kan enggak mungkin. Akhirnya ikut kejual. Itu boleh apa tidak? Terus yang ketiga Ustaz, apakah ada kaitannya antara orang hidup itu sewaktu sudah meninggal dunia mau dimakamkan, dalam artian kita mau dimasukkan ke liang lahat itu apakah masih ada kaitannya? Contohnya begini, saya seringkali ikut membuat galian liang lahat atau duduk-duduk. Itu sering sekali keanehan-keanehan yang terjadi. Contohnya begini, padahal itu di waktu ketiga tadi terang, kok ternyata ada airnya terus menerus. Yang satu lagi, waktu kami menduduk lagi, itu malah ada batunya yang besar. Padahal sebelahnya yang minggu kemarin diduduk aja gak ada apa-apanya. Tapi waktu orang lain itu lagi kok ada kendalanya seperti itu. Apakah memang ada kaitannya antara kehidupan kita sehari-hari dengan nanti sewaktu kita waktu mau dimakamkan atau dikuburkan itu ya Ustaz? Itu saja yang ya, saya... Hubungannya apa? Kalau diduduk ada banyune terus... Ya, padahal sebelahnya kemarin aja ada orang yang meninggal juga. Nah, ya, diduduk terus. Tidak ada airnya. Kok sebelahnya ada airnya? Apakah ada kaitannya antara perbuatan sewaktu dia masih hidup dulu gitu Ustaz? Oh jadi... Iki kan nek banyune ini ame mati ora tau ngelak gitu. Soalnya kan nek banyune. Karena banyak orang yang komentar begini Ustaz. Lah kuwi dhisik ning donya wong sugih ra gelem sedekah padahal ya haji. Kadang ada yang mengucap semacam itu tapi saya tidak pernah menyangkal atau anu cuma mendiamkan saja. Nanti jangan-jangan malah jadi fitnah gitu Ustaz. Ya. Itu saja yang saya tanyakan, mudah-mudahan dapat tausiah dari Ustaz dan saya minta sekali dengan Ustadz Ahmad Sukino untuk menasihati istri saya Ustadz ya, sekarang ada di Pasar Simosana. Karena sewaktu saya belum ngaji itu dia itu selalu mengoyak-oyak saya. Ngoyak apa? Begini Ustadz, Mas, kowe iki sambino sing mbok oyak-oyak gur donya mangkat sore mulih bar maghrib. Saiki kowe melu ngaji ngono lho, engko nek wis ngaji kowe lek ora pati yo kerjamu ora pati banget-banget. Dalam hati saya Ustadz, lebon aku bangi okeh iki, Dik. Lah kok nek ora cukup apa aku njaluk kowe apa itu? Ya sing kok sing siji sing anake siji sekolah tak bayarane kowe nanggung sing siji. Lah tapi setelah saya ikut ngaji di binaan Simokota sudah 2 bulan Ustaz. Istri saya aja itu malah begini Ustaz. Ayo to mak kowe melu ngaji sisan wae. Wis kowe ngaji osel ya Mas, kok nek wis ngerti tenan ya aku tak anu sisan wong iki sing rada repot wae. Nek ngeteni kalau nunggu repot ya saya udah bilang begini Ustaz. Kalau nunggu repot lho Mak yo. Kue disek sengoyak-oyak aku saya sebelum malah kue ngono ki piye to. Untuk itu saya mohon nasihatnya dari Ustaz, mudah-mudahan istri saya lebih terbuka lagi hatinya. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Istrimu kan ngandani, di mana istrimu? Sekarang mendengarkan tiap hari, selalu mendengar terus Ustaz. Sekarang di mana? Sekarang ada di Pasar Simo, tapi radionya itu tidak pernah mati selama yo, ada pengajian itu. Sekarang lagi ngedoli wong tuku apa yang ke rumah. Jadi radionya muni untuk orang lain, dia sibuk dagang. Gitu. Ya, mudah-mudahan ini bujumu yang guyu kalau ke rumah. Wah, aku dikandak. Gitu, tuh. Baik itu. Andai kata tidak disuruh istrimu itu kan, mawis. Golek duit esuk teko sore ya ora cukup ya. Nah, sekarang tinggal ngaji malah cukup toh? Nah, itulah ada hikmahnya. Mula dibujui milih ya sing ngono-ngono kuwi apik. Aja malah nek ngaji aja mujang ngaji. Malah nganggo sandal nganggo ngaji, gereke sandal sing apik ra entuk. Malah dikon lunga. Itulah, itu ada macam-macam orang hidup di dunia ini. Ya nah, sekarang mau pedagang ya. Mau berlipat ganda itu mesti sederhananya tanda tanya. Mosok golek apa kambil tekan wulung iki gek gua pokok regane pira wae gelem kok gek jangan-jangan seperti pring gathuk kuwi lho. Pring petuk rase iki lho. Ya kita punya pring petuk kemarin. Jadi ada orang cari regane pira wae kita punya pring petuk sekarang. Tapi nek kon tuku tenan berarti kita menjual kemusyrikan. Dia punya keyakinan pring petuk kuwi dienggo. Nah, berarti jimat yang punya pring petuk jimat sekarang diserahkan pada kita. Saiki nek tak dol kayak wong ganti regane larang, berarti kan kita menghidup suburkan kemusyrikan. Nah, mestinya kamu tanya, jane arep gua apa to iki? Wong ya ta? Wong degane kok Golek sing wulur gane pira lah. Kalau ada unsur-unsur kemusyrikan, jangan sampai kamu hanya buru untung banyak, tapi biarkan orangnya sesat, dikandani. Untuk apa? Wah ini untuk begini, karena manfaatnya begini. Kuwi raneng gunane, ngapusi itu, gitu loh. Sing ngomong dukun sapa itu, dukun Mbah Margon Rokok sing ngomong. Oh, kuwi ngapusi. Tidak ada apa-apanya. Harusnya membenarkan gitu orang kok. Wah kesempatan, nenek wong butuh. Tak regake selikur rewu, wah. Nah, itu enggak boleh gitu-gitu. Karena kamu memberikan jalan yang tidak wajar, ada unsur keyakinan yang tidak dibenarkan dalam agama, tidak kamu selamatkan, malah kamu gunakan kesempatan. Biar orang sesat biar, tapi saya untuk duit akeh, enggak boleh itu. Ya, kalau modelnya seperti itu tadi enggak boleh. Ya, kemudian kamu jual sambil minta, kamu pedagang urik kuwi. Masa tuku beli satu minta dua. Ya, tak ombene dagang ya dua. Baru katut kekedol. Kalau katut kekedol enggak masalah. Kalau kekedol ngomong pada yang punya tadi, di deganmu katut didol nyo duite. Lah gitu boleh. Boleh itu namanya pedagang yang jujur, ya toh. Boleh, kamu cuma minta mau minum airnya toh, gandeng airnya tidak habis, malah dituku uang sisan. Kekedol, ya sudah, mongkono ya orang jual, dititipkan kamu, dijualkan. Ya sudah, berikan pada dia uangnya. Bu, atau bagaimana penjualnya, bu ini degane di tempat saya tadi ketut kejual, lakunya sekian nih uangnya. Ya, boleh itu, tidak apa-apa. Ini kekedol terus buat Pak Diwe, tidak boleh. Usah kamu menjual bukan barangnya. Kemudian yang duduk tadi keluar airnya dia enggak usah kita macam-macam, tidak aneh. Satu kuburan ini diduduk enggak keluar air, sebelahnya ada air terus ditafsir ada kaitannya dengan yang mati, iki dhisik sugih util terus saiki dibanjiri air, enggak ada hubungannya itu. Ya, memang kadang kala air itu begitu. Mas saya juga begitu, saya bikin sumur ya kan. Sebelah sini itu enggak, melumpah sedikit berapa meter, ganti sebelah utara, keluar airnya. Jadi itu ya, kebetulan duduk sini tadi enggak ada apa-apa. Barang duduk sebelah sini ada batunya. Itu ya biasa gitu loh. Nah memang kebetulan ada batunya orang kok, wah itu duduk ngowong mati ini kok. Ada batunya, mari orangnya keras kepala ini. Nah, barang diduduk ada pak, malah wong mati mbok rasani itu enggak boleh. Jadi kuburan yang ada batunya, ada airnya tidak sah dikait-kaitkan dengan orang yang mati. Dah duduk. Kalau ada airnya, untuk mayat tadi belum sampai dalam sudah penuh, ya ditawu gitu aja. Tawu nanti masukkan lagi. Wah ada batunya, belum sampai dalam kok ada batu. Nek pancen angel batunya ya ngalih sebelahnya sedikit lagi. Tidak usah ditafsir macam-macam. Tafsir kok terus kandak kalian, wah begini loh. Kuburannya kono banyune ngetuk terus. Bayu mayine iku kekum ning kono mergo wong util nalika uripe. Nah, kamu malah dosa kamu nanti. Enggak usah ditafsir macam-macam itu. Ya, apalagi? Baik, penanya terakhir, mic nomor 14. Mohon untuk singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parman dari Bula Amungundo. Ustaz serta saya di sini ada beberapa SMS yang masuk berarti oh, iya. Di Bula Amungundu eksis mendengarkan. Oh, mendengarkan. Ya. Tapi dari beberapa SMS maka satu yang akan saya bacakan yaitu tentang surat Maryam ayat 87. Di situ dikatakan perjanjian yang dimaksud perjanjian pada Tuhannya, yang dimaksud perjanjian pada Tuhannya itu seperti apa, Ustaz? Ini pertanyaan dari Ibu Kasih. Iya, Balenono. Kamu ulangi. Di dalam surat Maryam ayat 87. Ya. Di situ ada perjanjian pada Tuhannya, kata-kata itu, Ustaz. Yang ditanyakan, yang dimaksud perjanjian di sini seperti apa? Kemudian pertanyaan saya Ustaz. Dari keprihatinan saya sebagai umat Islam di sana sini perkelahian antara Islam dan Islam, maka tergelaklah hati saya bertanya-tanya, mengapa ini umat Islam selalu berkelahi yang barusan diputar lagi. Maka saya bertanya-tanya dan akhirnya terjawab dalam diri saya, yaitu oh ternyata di dalam hadis yang dikatakan itu bahwa ulama pewaris Nabi. Ternyata umat Islam kita bukan dipimpin lagi ulama, yaitu kiai, syekh, ustadz atau apa. Maka pertanyaannya ustadz, apakah panggilan-panggilan itu sama dengan ulama? Terima kasih ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibaca surat Maryam tadi. Surat Maryam, surat ke-19 ayat 87. La yamliku nasyafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. Ada notnya dibaca. Maksudnya, mengadakan perjanjian dengan Allah ialah menjalankan segala perintah Allah dengan beriman dan bertakwa kepadanya. Ya, gitu. Jadi orang yang bakal mendapat syafaat dari Allah itu orang yang taat kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu pasti mendapat syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan kan? Ya, pertolongan. Orang tidak mungkin kalau maksiat kepada Allah, perintah Allah tidak dijalani, larangan Allah malah diterjang, akan mendapat syafaat, tidak mungkin. Maka orang yang mendapat syafaat itu sudah dijanjikan oleh Allah. Janjikan, yaitu orang yang mentaati Allah, ya, dia akan dapat pertolongan. Dikatakan oleh Rasulullah juga begitu, orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pimpinan hidupnya akan dapat syafaat. Karena Nabi mengatakan Al-Quran syafi'un musyafa'un, wa makhilun musaddaqun. Ya, faman ja'alahu amamahu qatahu ilal jannah. Waman ja'alahu waro'ahu atau duhrohu sakohu ilang nar. Al-Quran itu syafaat, yang mensyafaati. Artinya penolong, yang bisa menolong. Ya, pemberi syafaat, Al-Quran itu. Maka siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, jadikan panutan dalam hidupnya, orang itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Mendapat syafaat dari Al-Quran tadi. Karena Al-Quran itu menuntun ke jalan yang lurus. Maka siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai panutan, ikuti kata Nabi, duru ma kitabillahi haitsuma daro. Ikuti Al-Quran, beredar kemana saja Quran itu membawa kamu. Nyata kalau kita ikuti terus, Quran kemana saja kita ikuti, nuntun ke surga ternyata. Tapi kalau Al-Quran ditaruh di belakangnya, hawa nafsu kita yang memimpin. Ya, harus tunduk dengan kemauannya, Qurannya diseret di belakang. Itu akan melemparkan kamu ke neraka. Jadi syafaat itu, orang perjanjian dengan Allah. Memang Allah sudah menjanjikan orang yang bakal dimasukkan surga, mendapat pertolongan dari Allah. Itu orang yang ketika hidupnya mentaati Allah. Mentaati Rasulullah, apa yang diperintahkan dijalankan, apa yang dilarang ditinggalkan. Itu dapat syafaat, pasti itu. Itu mengenai, ya itu. Kemudian yang kedua, apa itu? Apakah sebutan Ustadz, Syekh? Ya, sama ya. Maksudnya kalau di Jawa, kiai itu maksudnya orang yang paham tentang agama. Tapi di Jawa ini salah kaprah. Tidak setiap kiai ini mesti orang ahli agama. Ulama itu hanya orang yang berilmu. Ya. Orang yang berilmu, orang yang memahami tentang agama disebut ulama. Maka warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nah, itu kan? Nah, kiai itu maksudnya sebutan bahasa untuk orang yang ahli agama, maksudnya dijunjung tinggi, ya. Sebenarnya ulama tadi disebut kiai. Tapi kiai campur aduk kalau di Jawa ini, ya, yang kakinya empat rupanya putih juga, kiai kebo bule itu sini ya kiai. Kiai apa? Kiai Slamet. Gamelan yang keluarnya tiap bulan maulud ya kiai. Ya, Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari. Itu ya kiai. Keris yang dijadikan jimat ya kiai, namanya Kiai Brojol. Kan itu yang diserahkan kini. Kemarin itu kan Kiai Brojol kan. Meriem yang di depan keraton namanya juga Kiai, Kiai Setomi. Nah, maka kalau di Jawa ini nama Kiai belum tentu ahli agama. Belum tentu. Maka itu padahal maksudnya ya, untuk penghormatan. Nah untuk itu, maka sebutan-sebutan Kiai, Ustadz itu maksudnya, kalau Ustadz itu artinya guru. Guru yang mengajar agama biasanya disebut Ustadz. Sebetulnya guru mengajar matematika disebut Ustadz ya boleh, wong Ustadz artinya guru. Guru. Ya, gitu kan. Nah sekarang ini, ya, innalillahi wa inna ilahi raji'un. Cara kenal ini tidak? Ini juga Kiai. Kiai Syahal Mahfud. Telah pulang ke rahmat Allah. Ya, meninggal dunia, beliau adalah ketua umum Majelis Ulama Pusat Jakarta sana, dan beliau adalah ya, ketua umum Rais Am ya, Suriah PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Beliau meninggal dunia. Mari kita doakan dia. Allahumma fir lahu warhu wa akrim nuzulahu wa ghfir lahu. Maka ini Masjid Tafsir ikut mengucapkan bila sungkawa ya ta? Masjid Tafsir Al-Quran MTA mengucapkan berduka cita atas meninggalnya Kiai Haji Syahal Mahfud, Ketua Umum MUI dan Rais Am Suriah PBNU. Ya, semoga diampuni dosa-dosanya. Terima amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi meninggal kemarin tuh ya. Sudah cukup dah? Ya, cukup Ustaz. Pertanyaan tadi? Sudah cukup Ustaz. Ya. Ada titipan salam dari saudara-saudara kita yang ikuti kajian dari jarak jauh ini untuk kita semuanya. Satu, Posko Tanggap Darurat MTA Kudus, semua relawan kondisinya sehat. Nah, kirim sampai kita semua. Kemudian dari saudara kita Singapura, Malaysia, dari Jerman saudara Bambang namanya, dari Aceh, Tanjung Pinang, Lahat, Purworejo, Buja, Semarang, Purwodadi, Rembang, Tanggau, MTA Pontianak, Kuburaya, Ketapang, Palangkaraya, Sampit, Pangkalan Bun, Balikpapan, Kutai Barat, Kutai Timur, Luwu Timur, Lombok, Manokwari. Kirim salam semua buat kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya kembali kepada saudara-saudara yang ikuti kajian dari jarak jauh. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.